Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syurur anfusina wa sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam rangka mempelajari agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Dan tema yang kita akan bahas adalah berupa qawaid wa usul ahli sunnah. Qaidah-qaidah dan usul ahli sunnah berkaitan dengan hal yang mengeluarkan manusia dari ahlu sunnah dan memasukkan seseorang di ahlu sunnah. Sudah menjadi maklum semuanya bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah adalah sebuah dakwah yang mulia, dakwah yang agung, dakwah yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Naam, oleh karena itu kita butuh qawaid, pondasi-pondasi Ahlussunnah wal Jamaah yang berkaitan tentang ini masuk ke ahlu sunnah, ini keluar dari ahlu sunnah. Ini masuk ke ahlu sunnah, ini keluar dari ahlu sunnah. Nah, ini kita butuh belajar. Kitab ini kita tulis untuk mudah diingat saja ya, bukan tulisan seorang anu, enggak, sekedarnya saja untuk ya diingat dan mudah dipahami begitu saja. Langsung kita ke halaman yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ahammiyatu hadzal maudhu'i. Ahammiyatu pentingnya. Hadzal maudhu'i, ini tema. Tema tentang apa ini? Tema tentang kaidah yang mengeluarkan dari ahlu sunnah, kaidah yang memasukkan ke ahlu sunnah. Dia ada kaidah yang ini keluar bukan ahlu sunnah, ini adalah ahlu sunnah. Nah, ini kan butuh kaidah. Wa'lam, ketahuilah, anna salafiyata, bahwasanya salafi hiya, salafi itu adalah manhaj pola pikir atau suatu prinsip. Yata'allafu, Prinsip ini yata'allafu tersusun min usulin dari pondasi-pondasi mabniyatin yang dibangun ala kitabillahi wa sunnati rasuli, dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Berarti, ingatlah ya, salafi atau ahlu sunnah itu berbentuk prinsip. Ya, berbentuk suatu prinsip. Prinsip ini harus didasari dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, as-salafi bukan hanya sekedar jenggot. Salafi bukan hanya sekedar pakai jubah. Salafi bukan sekedar hanya ngaji sama si A, ngaji sama si B, tidak. Tapi salafi adalah suatu prinsip. Prinsip yang diambil dari apa? Dari Al-Quran dan hadis dan dari salafina salih rahmatullah alaihim. Nah, walaisat salafiyatu, bukanlah salafi itu, bukanlah salafi itu bimujarradithiyabi, hanya sekedar pakai baju jubah, walihyati pakai jenggot. Kalau andai kata salafi itu hanya sekedar pakai jenggot, Pak, sing jenggoten banyak kan, walaupun dia bukan salafi, ya kan? Kalau andai kata salafi itu hanya sekedar pakai baju gamis, berapa banyak orang-orang yang bukan ahli sunnah mereka pakai apa? Gamis. Paham, Pak ya? Idan salafi adalah bukan hanya itu, bukan hanya penampilan zahir, tapi ahlu sunnah atau salafi itu adalah sebuah prinsip, kaidah, prinsip yang harus kita pelajari di sini, ya kan? Prinsip yang harus dipelajari. Nah, walaupun muktadha dzalika, tuntutan kesalafiyahan itu, walaupun tuntutan kesalafiyahan itu yaktadhi dzalika, menuntut yang demikian itu. Maksudnya, walaupun kata salafiyah menuntut penampilan zahir, ya Pak ya. Jadi kalau salafi mek ora kok batin tok, bukan hanya batin tok, bukan hanya prinsip dan keyakinan tok, tapi juga direlasi, diwujudkan, ditampakkan dengan apa? Dengan apa? Dengan amalan zahir. Nah, tapi itu bukan satu ciri khas yang penuh, bukan. Tapi tuntutan ketika seseorang itu bermanhaj salaf atau berpegang teguh dengan manhaj salaf, tuntutannya apa? Ya hendaknya dia secara zahir ya semisal apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Akan tetapi bukan hanya sekedar penampilan zahir. Ingat Pak ya, bukan hanya sekedar penampilan zahir, akan tetapi membutuhkan prinsip-prinsip yang didasari dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Walaisat aydhan, dan salafi itu bukanlah hanya, walaisat dan bukanlah salafi aydhan juga, anna fulan ma'a fulan, si fulan bersama fulan salafi, wa illa fala, jika tidak dia bukan salafi. Jadi salafi bukan hanya si fulan sama A salafi, si fulan enggak sama B berarti enggak salafi, ya kan? Padahal dia kosong dari prinsip-prinsip ahlus sunnah. Mek sekedar ngaji sama si A, khalas dihukumi salafi. Kalau enggak ngaji sama si A, enggak dihukumi salafi. Enggak begitu. Itulah podo karo partai lan. Salafi bukanlah partai. Salafi atau ahlus sunnah adalah sebuah prinsip. prinsip yang harus diketahui oleh kita semuanya. Naam, prinsip yang harus dipelajari oleh kita semuanya. Atau ahlu sunnah adalah sebuah prinsip yang harus dipelajari. Apa itu prinsip ahlu sunnah wal jamaah? Sehingga kita ikut dan mempelajari dan meyakininya. Itu yang terpenting di sini. Ini yang terpenting di sini. Nah, ini poin yang harus dipahami. Barakallahu fikum. Ana, poin ini ana ulang lagi. Ingat, ahlussunnah salafi bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Paham ya? Salafi harus kita pelajari apa itu prinsip-prinsip ahlussunnah. Apa itu prinsip-prinsip ahlussunnah? Kita harus pelajari di sini. Bukan sekedar ngikut. Bukan sekedar ikut-ikutan. Paham ya? Bukan sekedar hanya ikut-ikutan. Tapi salafi atau ahlussunnah harus tahu jati dirinya. Aku iki salafi karena prinsip ini, prinsip ini, prinsip ini, prinsip ini. Bukan hanya salafi itu sing penting aku melok. Lah ikulah podo ae karo sing penting melok, sing penting ikut, sing penting jangan gitu. Ya, jangan gitu. Nah. Kemudian seterusnya. Wa ailan dan juga sekarang kita lihat kondisi sekarang ini. Ada yang mengeluarkan si fulan bukan ahlus sunnah. Kenapa kok bukan ahlus sunnah? Soalnya enggak bolok karo aku. Ono si kelompok yang kedua, si fulan ahlus sunnah. Kenapa? Soalnya boloku. Nah, kan? Ini semisal ini adalah tidak pas. Paham? Makanya di sini kita akan sebutkan enggak semudah itu. Kalau angger boloi berarti dia ahlus sunnah. Kalau enggak boloi berarti bukan ahlus sunnah. Bukan begitu cara mainnya. Wa aidan dan juga annahunaka bahwasanya ada di sana. Annahunaka bahwasanya ada di sana. Ada di sana minan nasi dari manusia. Mantasahala, ada yang menggampangkan. Finis batin nasi, menggampangkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk menisbahkan kepada manusia. Ila salafiyah, kepada salafi. Dikit-dikit anta salafi. Jadi mudah sekali menghukumi manusia itu salafi. Walaupun mereka-mereka itu laisu bi ahliha. Walaupun mereka-mereka itu bukan ahli layak dikatakan salafi. Tapi karena koncoe dihukumi salafi. Karena keluarganya dihukumi ahlus sunnah. Berarti menghukumi dia itu ahlus sunnah karena apa? Karena boloi. Karena koncoi. Lah ini sebagian manusia semisal itu. Jadi ini barakallahu fikum pak. Kita gak ada tendensi lain-lain. Kita hanya sekedar ngaji. Gak ada istilahnya abis, gak usah. Kita itu butuh ngaji. Memperbaiki diri kita. Ya, memperbaiki diri kita masing-masing. Gak usah ke orang lain. Kita ngaji tujuannya apa? Memperbaiki diri kita. Nah, illa annahum akan tetapi bahwasanya mereka-mereka ini adkhaluhu, memasukkannya dia fis salafiyah, pada salafiyah. Kenapa mereka memasukkan ke salafiyah? Li'annahum, karena mereka-mereka ini tahta wilayatihi, di bawah naungannya. Karena di bawah naungannya dimasukkanlah ke salafi. Warayatihi, dan di bawah benderanya. Karena di bawah benderanya anta salafi, anta ahlus sunnah. Karena apa? Di bawah benderanya. Wahisbihi, dan karena partainya. Karena partainya, golongannya, maka dihukumi salafi. Baik, ini sisi kelompok yang pertama, Pak ya. Ini kelompok yang pertama, mereka bermudah-mudahan di dalam memasukkan seseorang itu ke Ahlus Sunnah atau ke Salafi. Karena apa dimasukkan ke Ahlus Sunnah, Pak? Karena boloi. Karena dibawa asuhannya. Karena nurut sama dia. Kalau nurut sama dia, Salafi anta. Kalau gak nurut, bukan Ahlus Sunnah. Nah ini adalah gak pas. Waqabalahum. Nah, waqabalahum. Dan di samping atau yang berhadapan dengan mereka, waqabalahum dan berhadapan dengan mereka. Ini kelompok yang kedua yang berhadapan dengan mereka. Waqabalahum dan telah berhadapan dengan mereka unasun, banyak manusia. Tasahalu, mereka itu bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan fi ikhraji, untuk mengeluarkan. Yang satu bermudah-mudahan memasukkan. Kalau yang ini apa? Mengeluarkan. Mengeluarkan siapa? Mansabatat salafiyatu. Mengeluarkan seseorang yang telah tetap kesalafiannya. Padahal dia itu salafi, dikeluarkan anta bukan salafi. Padahal dia itu Ahlus Sunnah, dikeluarkan bukan Ahlus Sunnah. Gimana cara mengeluarkan? Bagaimana caranya mengeluarkan dia bukan Ahlus Sunnah? Dia keluarkan bima, dengan sesuatu. Sesuatu ini lam ya'tabirhul ulama'u al-mu'tabaruna. Dia mengeluarkan seseorang ini dengan sesuatu yang ulama tidak menganggapnya. Ulama yang mu'tabar, ulama-ulama yang dianggap itu tidak menganggapnya itu bisa mengeluarkan dari Ahlus Sunnah. Tapi dia mengeluarkan dari Ahlus Sunnah. Nah ini, jadi sekarang di hadapan kita ini dua kelompok. Kelompok yang pertama apa tadi? Bermudah-mudahan apa? Memasukkan seseorang itu ke Ahlus Sunnah. Karena koncoi. Kedua, ada yang bermudah-mudahan apa? Mengeluarkan seseorang itu bukan dari Ahlus Sunnah. Kenapa kok dikeluarkan, Pak? Ya karena gak boloi. Karena bukan temannya, bukan ini dan itu, dengan bentuk sesuatu yang tidak punya hak untuk mengeluarkan, atau sesuatu yang tidak dianggap oleh para ulama hal itu bisa mengeluarkannya. Ah, berarti di sini kita seorang muslim ya harus tahu. Berarti wah ini gak mudah. Mengeluarkan ente bukan Ahlus Sunnah dan gak mudah, ente Ahlus Sunnah gak mudah. Karena itulah yang namanya Ahlus Sunnah itu adalah prinsip. Prinsip yang harus diyakini dan dipahami oleh seorang muslim. Sehingga seorang itu dikatakan Ahlus Sunnah. Itulah. Bukan Ahlus Sunnah itu sekedar ikut-ikutan. Nah tinggal kita, apakah kita sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Atau kita sudah menjadi firqah najiyah, kelompok yang selamat dari api neraka, atau tidak, ya ini butuh dicari. Apa? Kelompok yang mana dan bagaimana sehingga kita itu kelompok yang selamat dari api neraka? Kulluha finnar illa wahida, semua di neraka kecuali satu. Dan dia adalah makan alim wa sahabi, yaitu mencontoh apa-apa yang ada di atas Nabi dan para sahabatnya. Gimana caranya? Nah, ini yang kita butuh pelajari di sini. Nah, kemudian seterusnya, halaman yang kedua, khuturatu babil jarhi, bahayanya babil jarhi, bab ngomentari orang. Idza kana laisa alal qaidati, apabila komentar itu tidak didasari kaidah Ahlus Sunnah. Ingat ini, ngomentari orang ente enggak salafi, ente enggak Ahlus Sunnah, ente enggak masuk surga, ente neraka, ente kafir. Bahasa semisal ini itu bahaya. Kalau tidak dilandasi dengan kaidah, didasari dengan ilmu, iku bahaya. I bisa jadi senjata makan tuannya. Makanya bahaya. Apa? Bahaya. Apapun bentuk celaan kepada saudaranya, baik itu celaan anta itu kafir, anta itu penghuni neraka, anta itu elek, anta itu kata wakata, bahasa yang keluar beraneka ragam bahasa, ya kan? Itu bahaya kalau tidak di atas ilmu, kalau tidak di atas kaidah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bahaya. Kita lihat kenapa kok bahaya. Ja'ah telah datang an ibni Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ingda Abi Daud, kata Rasul alaihi salatu wasalam, man qala barang siapa yang mengatakan, fi mu'minin, tentang seorang mukmin. Nah, laisa fihi, komentar itu ternyata tidak ada pada seorang mukmin. Jadi kalau kita komentari si A itu mencuri contohnya, padahal dia bukan mencuri. Kita komentari si A itu hatinya jelek, padahal dia bukan hatinya jelek. Si A itu sombong, padahal dia bukan sombong. Pokoknya mengatakan tentang seorang mukmin, dan kata mukmin ini umum, siapapun orangnya kalau dia mukmin. Kita katakan tentang sesuatu yang sesuatu ini tidak ada pada orang tadi. Tidak ada pada orang, tapi kita udah komentar duluan. Apa akibatnya? Askanallahu radghatal khabali. Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepadanya berupa radghatal khabali. Radghatal khabali itu adalah cairan anak Adam yang besok di neraka. Cairan anak Adam yang busuk, ya kan, yang dia penghuni neraka, dia keluar cairan itu. Nah, itu besok diberikan kepada kita kalau kita mengomentari saudara kita tanpa bukti. Berat kan ini? Berat. Kalau tanpa bukti, tanpa dalil, angger ngawur kepada saudara kita, angger ngawur, balasannya lihat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya. Allah pakai bahasa askana, berarti Allah itu menempatkan, berarti setiap saat dikasih itu setiap saat. Bahasanya, kalau sekedar Allah membahasakan atau memberi, yang namanya memberi sekali tok, ini enggak askana, berarti setiap saat Allah itu akan memberikan cairan yang busuk dari penghuni api neraka. Masya Allah. Hatta yakhruja maqala, sampai habis dosa-dosa yang dia katakan kepada saudaranya. Sampai habis dosa-dosa apa yang dia katakan kepada saudaranya. Sampai ente, Pak. Berarti kalau awak dewek bendino, Pak, setiap hari ngomentari uang, wae ngelokno uang, ayo ngelokno uang, mencaci teman terus saja, yo. Ya setiap hari, setiap saat, sesuai dosa yang kita lakukan, dikasih terus sama apa? Cairan busuk. Kita di dunia dikasih ngono piye, Pak? Jijikan, Pak, ya. Iki teko api neraka, ya. Kalau me dingin, gono masalah, gono panas, piye. ya kan? Ini bahaya sekali. Makanya dijaga lisan-lisan kita. Dijaga apa lisan? Lisan-lisan kita. Nah, makanya kata Rasul alaihi salatu wasalam, man sakata naja. Barang siapa yang diem, dia akan selamat. Makanya enggak semua kita harus berbicara dan enggak semua kita harus ngomong. Nah. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, la yajuzu, tidaklah boleh, at-tasahulu, bermudah-mudahan, fi takfirihi, mengkafirkan seseorang, au tafsikihi, atau mengatakan seseorang itu anta fasik. Tahu fasik, Pak? Fasik itu orang yang keluar dari ketaatan, anta fasik. Gak boleh bermudah-mudahan kita menghukumi seorang itu anta kafir. Gak boleh kita bermudah-mudahan menghukumi anta fasik, anta ahlul bid'ah, anta hizbi, anta sururi, anta kada, itu gak boleh bermudah-mudahan. Boleh kalau memang di atas ilmu. Adapun ngawur ya enggak boleh, Pak ya. Nah. Kenapa enggak boleh? Li'anna fi dzalika, li'anna, karena sesungguhnya. Fi dzalika, di dalam bermudah-mudahan. Mahdzuraini 'adzimaini, ada dua larangan yang besar. Ada dua larangan yang besar di dalam bermudah-mudahan, di dalam menghukumi seseorang. Ini ada dua poin, Pak, ini. Ada dua poin. Yang poin ini apa? Seseorang itu apa? Ada dua poin yang besar, larangan yang besar terhadap seseorang yang bermudah-mudahan di dalam menghukumi seseorang, anta itu kafir, anta kada, anta kada. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Iftira'ul, ini Pak, bahaya pertama, larangan yang pertama, satu, iftira'ul kadhibi, membikin kedustaan. Alallahi, atas nama Allah. Fil hukmi, di dalam menghukumi. Wa alal mahkumi alai, dan kepada orang yang dihukumi. Maksudnya begini, perlu difahami, yang namanya hukum kafir, hukum gak kafir, ini ku hak Allah, haknya Rasulullah alaihi salatu wassalam, bukan hak kita. Anta itu fasik, anta itu gak fasik, itu bukan hak kita, haknya Allah. Kalau kita sampai salah, kalau kita itu sampai salah, berarti kita membikin kedustaan atas nama Allah. Ibaratkan begini, Pak. Kalau kita itu ngomong anta kafir, maksudnya kita itu menyebutkan Allah itu loh, mengkhabarkan dari Allah ente itu kafir. Jadi seakan-akan kalau kita bilang anta itu hizbi, atau anta itu fasik, atau anta itu enggak benar, sama saja bahasanya mengambil ilmu dari Allah, terus Anda berikan kepada orang ini. Nah, gitu loh, Pak. Nah, kalau Anda kata sampai salah, berarti apa? Membikin kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan kita dalam semua pabrik. Pabrik itu, Pak, atau PT. PT itu kan otomatis ada direktur utama, kan? Kalau kita berbuat sesuatu, sesuatu ini orang akan mengira hukum ini muncul dari direktur utama. Ternyata apa? Itu hanya perbuatan individu Anda. Berarti perbuatan Anda tadi apa? Seakan-akan mengatasnamakan apa? bagian atas. Padahal orang atas tidak bilang apa-apa. Itu kan individu anta yang mengatakannya itu. Lah, begitu pula tentang masalah ini. Begitu pula tentang masalah ini. Berarti kalau kita ngawur di dalam menghukumi orang lain itu kafir, berarti kita itu membuat kedustaan atas nama Allah di dalam menghukumi seseorang. Yang kedua, walal mahkum, kepada orang yang dihukumi. Orang yang dihukumi itu gak ngerti apa-apa. Dia itu orang baik, orang Islam, orang taat. Lu kok antum hukumi dia kafir? Kok antum hukumi dia fasik? Berarti kita membuat kedustaan atas nama dia, atas orang yang dihukumi. Lah, sedangkan yang dihukumi itu kan orang baik. Ente katakan gak baik, berarti kan membuat kedustaan terhadap dia. Nah, gitu maksudnya beliau. Wa alal mahkumi alai, dan terhadap orang yang dihukumi. Fil wasfil ladhi yunazzahubi, di dalam pensifatan yang dia itu disucikan darinya. Sifat yang dia tidak ada dari dia, yang tidak ada pada dia, kita hukumi ada pada dia. Berarti kita lah bohong. Kita bohong. Jadi poin pertama ini kita sudah membuat kedustaan atas nama Allah pada menghukum, pada masalah hukum. Hukum itu miliknya Allah, kita pakai ngawur. Yang kedua, berkaitan dengan orang yang dihukumi. Orang yang dihukumi itu enggak punya sifat yang kita sebutkan tadi, ternyata kita apa, Pak? Kita berikan sifat itu kepadanya. Ini berarti membuat kedustaan. Berarti bahaya kan? Bahaya. Nah. Atsani yang kedua, al-wuku'u fima yunazzahu bihi akhahu. Al-wuku'u, mengomentari jelek, fima yunazzahu, terhadap apa-apa yang disucikan, bihi dengan ma, akhau saudaranya. Ingkana saliman minhu, jikalau dia selamat dari kejelekan tadi. Poin yang kedua, atau bahaya yang kedua, jikalau saudara kita yang kita komentari tadi itu selamat dari komentar kita, berarti kita apa? Mencela dia, mengomentari dia dengan kejelekan yang dia itu selamat dari komentar kita. Itu bahaya yang ada di dalam pengawuran ya, atau ngawur di dalam mengkafirkan seseorang atau mengatakan fasik seseorang. Itu ada dua larangan yang besar di sini. Apa tadi? Membuat kedustaan atas nama Allah dan atas orang yang kita hukumi. Kedua, mencela kepada seseorang yang seseorang ini lepas dari celaan kita. Fa fi sahihi muslimin, maka di dalam kitab sahih muslim, an Abdillah ibn Umar, dari sahabat Abdillah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Rasul alaihi salatu wassalam, idza kaffara ar-rajulu, apabila seorang laki-laki itu mengkafirkan akhahu saudaranya. Jadi seorang laki-laki ini mengkafirkan saudaranya. Faqad ba'a biha ahaduhuma, maka sungguh telah kembali biha dengan kata-kata pengkafiran ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Maksudnya, kalau andai kata dia benar-benar kafir, ya kembali ke dia. Kalau andai kata enggak kafir, kembali ke mana? Kembali ke dirinya. Jadi kalau kita bilang si A itu enggak ahlus sunnah, ternyata dia bukan ahlus sunnah, alhamdulillah, kembali ke dia. Tapi ternyata bukan, ternyata dia ahlus sunnah dan kita salah dalam menghukumi, kembali ke mana? Yang ngomong. Itu bahayanya. Makanya dalam menghukumi enggak boleh menggampang. Harus hati-hati. Lihat dulu ilmunya, lihat itu kaidahnya. Sehingga dia tidak salah. Enggak salah. Ya tinggal aja kalau kita menghukumi anta itu lo jelek. Ya tinggal, kalau dia benar-benar jelek, ya ke dia. Kalau enggak, kembali ke yang ngomong. Senjata makan tuan. Nah, ingkana kama qala, jikalau kata kafir itu kembali ke dia dan memang ada pada dia, ya udah, dia kafir. Wa ila, jika tidak, roja'at alai, kata-kata itu kembali kepada alaihi, kembali ke dirinya sendiri. Kembali ke dirinya sendiri. Maka ini hal yang amat penting yang harus difahami. Enggak boleh bermudah-mudahan dan dijaga lisannya. Sebab kalau ternyata tidak benar, ya wis, kembali ke dirinya sendiri. Ja'an Abi Dzarin, telah datang dari sahabat Abi Dzarin marfu'an, secara marfu' ilan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa man da'a, barang siapa yang memanggil rojulan kepada seorang laki-laki, memanggil kepada seorang laki-laki dengan panggilan bil kufri, dengan kekufuran, dipanggil si A kafir. Au qala, atau dia mengatakan adu wallahi, wahai musuhnya Allah. Wah, ini berat ini. Wahai musuhnya Allah. Wahai kafir. Wahai anta fasik. Wahai anta itu enggak ahlus sunnah. Wahai anta itu ahlun nar. Begitu Pak manggilnya. Walaisa kadzalik. Ternyata tidak semisal yang demikian itu. Ternyata tidak semisal yang demikian itu. Illa harah alaihi, kecuali omongan tadi kembali kepada dirinya. Ini, perhatikan ini. Kecuali apa? Omongan tadi kembali ke dirinya sendiri. Itu kata Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, itu kata Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian selanjutnya, Pak, ini bisa dipahami, Pak, ya? Bisa dipahami nggak ini? Ya, jangan ngantuk, Pak, ya. Wa aidan, juga ini poin penting di sini, Pak. Tak terangkan dulu poin yang selanjutnya yang akan kita baca. Di saat kita menghukumi, Pak, anta itu orang nggak baik. Anta itu orang gak baik. Itu, Pak, muncul dua hal. Apa hal itu? Berarti kalau orang itu gak baik, akan menganggap dirinya itu baik. Itu kan, Pak? Nah, jadi ente itu lu kok nuwakali pol. Nah, berarti bahasanya aku lapi kan, Pak. Hati-hati ini. Ketika kita menghukumi ente itu lu, wong ini elek. Berarti, Pak, secara enggak langsung ngangkat diri Anda, aku lu ngapi. Nah, ingat ini. Secara otomatis yang kedua, Anda itu melecehkan orang lain. Jadi orang yang menghukumi ente itu fasik, ente itu kafir, ente itu hizbi, ente itu enggak ahlus sunnah, ente itu gini-gini, terkandung dua poin. Poin pertama, melecehkan orang lain. Mengandung yang kedua, Pak, bangga diri. Bangga diri. Seakan-akan sing paling apik kan awake, aku lu paling apik. Bangga dengan amalan yang dia miliki sehingga dia melecehkan orang lain. Bangga dengan dirinya sehingga orang lain dilecehkan. Dan itu kebiasaan orang yang melecehkan, Pak. Orang yang menghina, orang yang ngelokno, orang yang ini biasa nih. Berarti ngangkat dirinya itu termasuk orang yang tinggi dan melecehkan orang lain. Dan itu Bapak renungi saja ke diri kita, Pak. Di saat kita itu sudah ngelokno tonggo lah, ngelokno teman, menghina teman. Teman itu is akhlaki elek, akhlaki ini hati-hati. Secara enggak langsung, Pak, ngangkat diri Anda. Iya, berarti aku hafiz. Nah, berarti bangga dengan amalannya. Nah, ini kita baca. Wa aidan, dan juga fal ghalibu, mayoritas mantasarro'a, orang yang serampangan, orang yang tergesa-gesa, serampangan. Biwasfil muslim, serampangan di dalam mensifati orang muslim. Mensifatinya dengan apa? Bil kufri, dengan kekufuran. Jadi serampangan, gegabah atau bercepat-cepat menghukumi seorang muslim itu dengan kekufuran. Au ghairi, atau selain kekufuran. Iman tafasek, atau itu gizbi, atau itu sururi, atau itu ahlunar. Umumnya, karena mu'jiban bi'amali'i. Adalah dia ujub bangga diri dengan amalnya dia. Berarti seakan-akan dewe ku apik. Ya, kalau kita nuduh ente lu ahlu nar, seakan-akan aku lu ahlu surga, ente ahlu nar. Itu terkadang setan itu memunculkan dari sini, Pak. Mengangkat amalannya sehingga dia bangga diri dengan amalannya. Muhtaqiran li ghairi, melecehkan kepada orang lain. Ini dua penyakit yang bahaya ini. Dua penyakit yang bahaya. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, man labisa sauban, barang siapa yang pakai baju, mu'jiban bi thawbihi, bangga dengan bajunya, Allah putar itu, Pak. Allah masukkan dia ke dalam tanah. Iku mek sekedar bangga dengan bajunya. Hati-hati. Bangga dengan mobilnya. Bangga dengan ilmunya. Bangga dengan kecantikannya. Bangga dengan ketampanannya. Iku, Pak, mene ning akhirat itu. Ya, apa namanya? Di dunia yang Allah segerakan adabnya itu dimasukkan. Dan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah lebok nang bumi lho, Pak. Dimasukkan ke dalam tanah. Ini adalah disegerakan adabnya. Engko dhewek mbok mobil mari ngono bangga diri menubruk iku ya pacine Allah segerakan adabnya. Dia bangga diri dengan amalannya, bangga dengan mobilnya, bangga dengan kecantikannya, dengan ketampanannya. Itu hasil dari bangga diri. Orang yang bangga diri, Pak, iku wis otomatis melecehkan. Iku wis sak dulure iku, Pak, bangga karo melecehkan. Wong sing melecehkan biasane dulure ono, Pak, yaitu bangga diri. Ono bangga diri, ono melecehkan. Maka jari Ibnu Qayyim rahimatullah alaih, ada seorang laki-laki itu masuk neraka disebabkan amalan yang baik. Dan ada orang itu masuk neraka, masuk surga di akibatnya, atau masuk surga ya, sebabnya perbuatan maksiat. Aneh kan? Perbuatan maksiat malah masuk surga. Perbuatan baik malah masuk neraka. Ditanya Ibnu Qayyim, kok bisa semisal itu? Jawabannya apa? Karena amalan baik yang dia lakukan itu didasari bangga diri. Dan bangga diri bisa menghancurkan dia dan menghapus amalannya. Adapun kalau dia tadi setelah berbuat dosa, dia tobat dan nangis. Dengan sebab dosa tadi, dia menangis, ternyata dia ditutup oleh Allah dengan ahlu khair, dan dia masuk ke dalam surga. Makanya kita gak usah melecehkan, oh ente lo dosa wai. Pak, orang-orang yang di jalan raya itu yang mereka nakal, jangan kita anggap mereka itu, kita itu, apa jenenge, mereka neraka, kita masuk surga. Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi kita itu yang masuk neraka, dia masuk surga. Loh, terus sekarang apa Pak rekomendasi kita masuk neraka masuk surga? Ada. Kita ya kayak gini ini mek sekedar sebab aja. Sebab mudah-mudahan dengan amal yang baik itu kita bisa masuk surga. Dan kita mengharapkan demikian itu. Tapi keputusan terakhir bukan di tangan kita. Di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Dengan kita mengatakan ente lo gak ahlus sunnah, ente itu lo, wah guys, hati-hati dengan bangga diri. Fayakunu maka ada pada dia. Fayakunu maka ada pada dia. Jami'an terkumpul. Bainal ijabi bi amali, antara bangga dengan amalannya. Alladhi yang mana qad yuaddi, bangga diri itu bisa menghantarkan ila hubutihi, kepada hangusnya amalannya. Jadi bangga diri itu termasuk sebab yang bisa menghanguskan amalan dia. Nah, ini kadang-kadang Pak gak sengaja. Ini kan masalah-masalah hati tadi. Ya, lisan kita itu ora ono aku lo bangga diriku ya ora ono Pak, ngomong ngono ora ono. Ini kan masalah hati. Terkadang muncul setan itu memunculkan pada diri kita bangga dengan amalan kita. Bangga dengan apa yang kita lakukan, bangga dengan keyakinan kita sehingga kita itu koyo-koyo oh, penghuni neraka sendiri, penghuni surga sendiri, yang lain penghuni neraka. Coba lihat yang harus difahami. Ada dua orang laki-laki yang bersaudara. Keduanya itu Pak, yang satu ahlu ibadah, yang satu itu pelaku maksiat. Setiap kali saudara yang pelaku, yang sesaudara yang ahlu taat ini, setiap kali dia melakukan ketaatan, terlihat pada dia si saudara tadi berbuat maksiat. Setiap kali dia gitu terus dinasihati, dinasihati, dinasihati. Suatu saat akhir dinasihati, dia marah. Kata dia, apakah engkau khulikta, apakah engkau diciptakan hanya untuk mengawasi aku saja? Setiap kali aku berbuat begini, kamu tegur. Gini kamu tegur, gini kamu tegur. Koyok-koyok kamu itu diciptakan oleh Allah untuk ngawasi saya saja. Maka yang ahlu ibadah ini Pak, apa? Dia marah. Dan dia mengatakan, anta ahlu nar, ente lo dinasihati gak gelem rokok tempatmu. Kemudian Allah bangkitkan keduanya. Apa yang terjadi Pak? Yang ahlu nar, yang disangka itu ahlu nar, ternyata dapat syafaat dari Allah, pertolongan dari Allah, dimasukkan ke dalam surga. Yang ahlu taat masuk mana? Masuk neraka. Hati-hati, ini masalah hati. Ya, gak sengaja kan. Kayak-kayak, oh, semis-kayak-kayak apa? Dia itu, Masya Allah. Tapi ternyata akibatnya fatal. Wabainal kibri, dan antara kesombongan. Al-mujib, yang menuntut li adzabillah, mendapatkan adabnya Allah, finnari, ke neraka. Apa artinya sombong Pak? Sombong kan meremehkan orang lain. Baru kalau kita menghina orang lain, berarti dalam diri kita ada sifat sombong. Ada sifat sombong. Makanya kadang-kadang lisan itu kan gampang. Wong iku lu akhlake elek. Wong iku lu ngini. Wes. Komentar iku ratusan komentar, Pak. Komentar kan, komentar tok kerjaannya. Kamu komentari wong, wae lah iku berarti apa? Terkumpul padanya dua keadaan dan hati-hati. Terkadang terkumpul padanya dua perkara ini. Apa tadi, Pak? Bangga diri dan apa? Hah? Sombong atau melecehkan. Melecehkan ku yo jenenge sombong. Kemudian selanjutnya. Bisa dipahami, Pak ya? Saya. Yang penting enggak ngantuk insyaallah bisa, tapi kalau ngantuk yo secerdas-cerdasnya yo. Oh ya lewat tahu ngantuk tadi kan. Ya, ingat pakai aja ngantuk, Pak. Qala Imam Ibnu Daqiq al-Itrahimahullahu taala. Berkata Imam Ibnu Daqiq al-Itrahimahullahu taala. A'radul muslimina kehormatan kaum muslimin. Kehormatan, Pak, kehormatan kaum muslimin itu khufratun, satu lubang. Min khufarin nari, dari lubang-lubang neraka. Maksudnya lubang, Pak, maksudnya lubang itu sebab, dari sebab-sebab yang Anda bisa kecemplung ke neraka. Itu sebabnya kehormatan kaum muslimin. Jadi kehormatan kaum muslimin itu adalah sebab dari sebab-sebab yang ada yang bisa memasukkan Anda ke neraka. Jadi kalau kita mengomentari, menghina saudara kita muslim, itu so termasuk sebab dari sebab-sebab yang ada Anda kecemplung ke neraka. Waqafa, berdiri. Ala syafiriha, di pinggir neraka. Ta'ifatani, dua kelompok. Ada dua kelompok, Pak, berdiri di pinggir neraka. Dua kelompok berdiri di pinggir neraka. Dua kelompok ini siapa? Satu, al-muhaddisun, ahlu hadis. Ahlu hadis, orang yang suka mengomentari si fulan kadzab, pendusta, si fulan lemah hafalannya, si fulan ditinggalkan hadisnya, itu, Pak, berdiri di pinggirnya neraka. Yang kedua, wal hukam. Hukam itu apa? Pak hakim. Tahu Pak hakim, Pak, ya? Pak hakim, ingat, bedakan. Kalau Pak Hakim urusan kayak tanah, urusan perkawinan, menurutku masuk, Pak. Semua hadis urusan rawi-rawi ku elek, rawi ku lemah, rawi ditinggalkan hadisnya, rawi ini kadzab, ini itu tugas jemaah. Dua orang ini berdiri di pinggirin neraka. Berdiri di pinggirin neraka. Berarti bahaya kehormatan kaum muslimin ini. Kalau kita salah, ya wis, jegur, Pak, langsung. Kalau salah, kalau ngawur, kalau benar enggak ngawur, jempol, iso surga, Pak. Jadi kalau benar, jempol. Tapi kalau salah, ngawur, neraka. Gimana dikatakan ngawur? Lah orang duwe ilmu nih bicara nih. Gimana enggak punya ilmunya? Kita lu ngaji enggak dunung, Pak, ya. Ngaji Quran enggak dunung, kaidah alusuna ku apa ora badi. Wis ngomentari wong tak kerjaan. Ya gimana nanti masalahnya? Ya kita sendiri, ya coba ngoco awake dhewe lain atau lihat dirinya sendiri. Kalau lihat diri sendiri lebih enak. Makanya jari Imam Abdul Qadir Jailani rahmatullah alaih, jari beliau, andai kata seorang laki-laki itu merenung di malam hari, merenung tentang cacat yang ada pada dirinya, merenung tentang kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya, maka Allah akan buka kekurangan-kekurangan yang lain yang dia ketahui di malam hari itu. Ya, aku kurang begini, aku senakal, aku seelek, aku seduraka sama orang tua. Dia renung itu, Pak. Insya Allah malam setelahnya akan tambah lagi. Jadi hidupnya adalah apa? Selalu melihat dirinya. Gak sempat lihat orang lain. Nah, itu yang baik. Dirinya gak pernah dilihat, tapi ndelok ya apa? Tonggoe to. Tonggoe to yang dilihat. Orang lain yang dirinya gak pernah dilihat. Nah, ini kan. Masya Allah. Terusnya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa minal ajabi, termasuk yang mengherankan, wa minal ajabi, termasuk yang mengherankan, annal insana, bahwasanya manusia, yahunu gampang alaihi ing atase menungso, alaihi atas manusia gampang apa nih? At-tahaffudhu, menjaga, wal ikhtirazu, berhati-hati, min akalil harami, dari memakan haram, wadzulmi, dan berbuat kedzaliman, wazina, berbuat zina, wasarakati, mencuri, wasyurubil khomri, minum khomer, waminan nadharil muharrami, dan dari melihat perkara-perkara haram, wa ghairi dhalika, dan selain yang demikian itu. Maksudnya dari Ibnu Qayyim rahimahullah, aku lo heran, heran dengan orang, orang-orang ini, masya Allah, kalau jaga masalah makan haram, jempol. Zina, menjaga dari zina, menjauhi zina, jempol. Gak mau lihat perempuan, jempol. Pokoknya perbuatan yang haram, dia itu bisa jaga. Jempol lah pokoknya. Tapi yang dijadikan heran oleh Ibnu Qayyim, kok gak bisa jaga lambene ya? Kalau bab lambe, Pak, lambe wis ngomong wis kalau ngidul, Pak Wisan. Dia enggak bisa jaga mulutnya, tapi kalau yang lain itu bisa. Jadi Ibnu Qayyim, amat aneh manusia ini. Bisa menjaga dari makan yang haram, dari zina, dari mencuri, walaupun dia lapar enggak mau mencuri, walaupun dia apa namanya? Walaupun dia syahwatnya itu ratusan kali lipat, dia gak mau zina, dia tetap bertahan walaupun kedinginan, Pak, tetap dia bisa tahan itu, tetap tahan dia bisa, masya Allah. Tapi anehnya kalau bab masalah lambi, lisan, kok gak bisa jaga ya? Kata beliau, wayas'abu, dan amat susah, alaihi, atas dia, at-tahaffudhu, menjaga, min harakati lisanihi, dari gerakan lisannya. Kalau jaga lisan lu susah ipol. Ini amat mengherankan ini. Itu menunjukkan apa, Pak? Bahwasannya lisan iki biasa ini suka ngomentari orang kerjaannya. Suka nyela orang saja. Lihat sedikit gak enak lah, itu pengen berbicara. Ya kan? Pokoknya ada sesuatu yang gak pas, pengen berbicara. Lambi, Pak, lambi. Lisan. Ya, memang gak ada tulangnya, Pak. Gampang ngomong, kan, Pak, ya. Gak ada tulangnya. Makanya ngomongnya gampang hipol. Iku lambi, iku lisan. Amat mengherankan orang yang semisal ini. Kok bisanya semisal itu? Gitu loh. Wakam taro, berapa banyak kamu melihat? Wakam taro, berapa banyak kamu melihat, min rojulin, dari seorang laki-laki, mutawarri'in, ahli warok. Wariku sing menjauhi anil fawahishi, dari perbuatan-perbuatan keji, kaya zina, kaya apa wae. Itu masya Allah, dia benar-benar warok, anti, anti ini pol ya, dari perbuatan-perbuatan zina dan semisalnya. Wadzulmi, dan perbuatan dolim, itu anti ini pol, berbuat dolim itu anti pol. Tapi walisanuhu, sedangkan lisannya, walisanuhu, sedangkan lisannya, yafri, yafri, mengolok-olok, menghancurkan, fi a'radil ahya'i, kehormatan orang-orang yang hidup, wal amwati, dan orang-orang mati. Lisannya ini tidak hanya nyaplok orang hidup ya, wong mati pun dicaplok sama dia. Komentar wong mati, orang udah, orang sudah meninggal dikomentari itu wis mati, Pak. Sampai kucing pun kena apa? Kucing ayam wis enggak ada yang selamat dari lisannya. Enggak ada yang selamat dari lisannya. Enggak ada yang selamat dari lisannya, Pak. Ya sak anake, sak mbokne, sak bapakne, sak kucinge, sak weduse, sak sapine wis entek kabeh. Lisan masyaallah lisane. Nah, wala yubali, dan dia tidak perhatikan. Wala yubali, dan dia tidak perhatian mayakulu, apa yang dia katakan. Masyaallah, dia enggak perhatian apa yang dia katakan. Pokoke angger apa? Angger ngowos wae, angger ngomong wae. Ini barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya bahaya. Bahaya bab masalah ya, masalah mengomentari orang, ngelokno orang, mencela orang, itu bahaya. Bahaya kalau tidak pas pada sasarannya. Kalau pas sasaran ya monggo, monggo ora masalah. Tapi sing kate ora pas iku lho piye? Makanya butuh kaidah, butuh ilmu, butuh belajar, butuh belajar. Jangan dipahami Pak yo, oh gak oleh, oleh, oleh. Tapi kalau pas pada sasarannya, ono ilmu nih, ono kaidah gitu. Nah, yaqulu a'immatus salaf, yaqulu. Nah, ini biasanya perempuan, hati-hati. Perempuan itu paling gampang lambini. Apalagi sudah kumpul podo wedok, podo wedok. Nah, udah kalau udah kumpul perempuan sama perempuan, wis bopo itu dikomongkan itu. Gak ada bahan yang lain kan? Kecuali hanya komentari orang saja. Dan kamu yaqul Ibnul Qayyim rahimahullah. Perhatikan di sini, Pak. Apabila kata Ibnul Qayyim, fa'idha ishtagholar rojulu, apabila seorang laki-laki itu penuh waktunya dengan ilmu, maka dia akan lupa tentang orang lain. Kalau waktunya, waktu kita itu penuh dengan kesibukan ilmu dan ketaatan, lali Pak ngomentari orang lain, lali. Tapi kalau kita itu pengangguran, gak taat, gak belajar, gak ini, ya wis, karena nganggur apa Pak? Ya wis, orang lain yang jadi santapan. Dan itu biasa, coba jenengan lihat orang suka ngomentari orang itu. Baik itu dari kalangan ibu-ibu atau mbak-mbak atau yang lain, lihat. Ketika dia ngomentari orang lain, waktu tidak nganggur. Enggak ada setelahnya sholat, belajar, mari ngomentari orang, Pak. Enggak ada. Iya, mau sholat ngomentari orang. Enggak ono, Pak. Karena sibuk dengan ketaatan. Tapi kalau pas nganggur, nganggur, enggak ada waktu lagi, atau enggak ada waktu untuk yang dibicarakan tentang ketaatan, tentang ilmu, ya wis, larinya kemana? Ke orang lain. Kehormatan orang lain. Itu yang diantem ya Pak, karena nganggur. Nganggur itu kan gak enak, ya kan, nganggur itu kan gak enak. Yaqulu a'immatus salafi, telah berkata a'immatus salaf, ikhrajun nas, mengeluarkan manusia, minas sunnah, dari ahlus sunnah. Mengeluarkan manusia minas sunnah, dari ahlus sunnah, itu syadidun, perkara yang berat. Perkara yang berat. Ini yang ngomong a'immatus salaf, pemimpin-pemimpin ulama salaf dahulu. Jadi mengeluarkan si fulan, anta enggak bukan ahlus sunnah, anta itu enggak salafi, itu jari a'immatus salaf syadidun, perkara yang berat. Perkara yang berat. Yang namanya perkara berarti enggak mudah, enggak semudah orang, enggak semudah kita bayangkan. Karena beliau mengatakan syadidun itu amat berat. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwasanya apa? Bahaya sekali. Bahaya sekali kalau mengeluarkan seseorang itu, ya dia bukan ahlus sunnah, bukan ini, bukan itu, bukan ini. Aduh, itu semuanya adalah bahaya dan perkaranya berat. Butuh dipertimbangkan lagi, butuh dikaji lagi dengan cermat dan jernih. Maka kalau sudah ada ilmu dan seterusnya, enggak mengapa. Nah, masih lama. Kemudian seterusnya, muhasabatu ahlil jarhi wa ta'dili anfusahum. Muhasabatu itu mengoreksi ahlil jarhi wa ta'dil, orang suka menjarah, mengomentari, wa ta'dil suka ngasih rekomendasi. Orang yang suka mengomentari dan mengasih rekomendasi ini selalu muhasabah, melihat, mengoreksi anfusahum, diri-diri mereka. Jadi bukan kita itu, bukanlah orang yang suka mencela orang lain, yang orang lain toh yang dicela, dirinya gak pernah dilihat. Kalau dulu ulama-ulama dulu enggak. Kalau ulama-ulama dulu di saat dia mengatakan si fulan kada, si fulan kada, si fulan kada, itu secara otomatis mereka juga ngocoh awak dewi-dewi, melihat dirinya apakah dirinya itu benar atau salah. Dan itu diperhatikan di waktu malam. Iya ya, aku tadi ngapain ya, aku tadi ngomentari si asifu asia itu gak ahlus sunnah. Dipikir semalam itu, malam-malam mereka mikir benar apa salah. Coba kalau kita enggak, oh udah kalau nyela orang jebret, mana nak semalam kita mikir. Ya wis turu Pak, malah justru malah turu aja kan. Iya, malah enggak sholat malam Mbak apa, karena itu. Beda kan Pak? Seseorang yang berbuat kemaksiatan di pagi harinya dan di siang harinya, di antara tandanya malamnya enggak bisa bangun. Di antara tanda Pak, tapi ini bukan dominan sebagaimana sebuah kitab tentang fadilatul qiyamil lail. Lah, kalau kita di siangnya banyak ngomentari orang, malamnya bukan bangun malam, turu tok. Ya, saling awur. Kalau zaman dahulu enggak, mereka justru memikirkan di waktu malamnya. Malamnya, siangnya memikirkan apa yang anak katakan itu benar apa salah, pas tasar ataukah tidak, itu dipikirkan oleh mereka. Sehingga benar-benar sesuatu yang keluar dari lisannya itu didasari ilmu dan ketakwaan. Kalau kita Bapak, didasari mangkel kan? Didasari gak seneng kan? Maka munculnya komentar dari lisan kita bukan karena takwa dan karena ilmu, tapi karena ngamuk. Ngerti kamu Pak? Gak suka, baru muncullah komentar. Berarti komentar itu munculnya karena gak suka. Ini kan hawa nafsu toh. Hawa nafsu toh. Gitu loh, ini perlu diingat-ingat. Coba ditelat direnungi. Kayak jenengan taruhlah komentari si Zaid. Zaid itu ngawas, elek-elek lah. Aku tadi ngomong dia itu ngawas itu dasar apa ya? Diingat-ingat. Dasar karena aku gak suka. Wis. Kalau udah dasarnya gak suka. Ya. Kalau di lisan, ya mau ngomong aku karena takwa, aku lambe Pak, lambe. Kau butuh lambe sekarang. Butuh hati antara hati dengan Allah. Karena Allah tahu. Yauma tublas sarair. Di hari itu akan dibuka, disingkat. Rahasia-rahasia yang ada di dalam diri kita. Gak perlu disembunyikan. Bolehlah kita sembunyikan di depan manusia, boleh. Tapi di depan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pisah. Akan disingkap semua itu. Rahasia-rahasia yang ada di dalam diri kita. Kalau kita gak suka sama si B, ayo karena apa yuk? Karena agama atau karena gak suka yang lainnya? Nah, akan disingkap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala besok. Dan gak ada yang luput darinya. Kita lihat ini. Sebuah cerita diriwayatkan oleh Abu Bakar Ibn al-Aswad. Tak terangkan dulu ceritanya Pak ya. Pernah yang namanya Abdurrahman Ibnu Mahdi. Ingat-ingat ini Pak. Abdurrahman Ibnu Mahdi. Beliau itu awalnya gak mau mengambil hadis dari seorang laki-laki. Orang laki-laki ini kholas, ditinggalkan aja hadisnya. Gak usah diambil hadisnya. Beberapa hari atau beberapa masa itu berlalu, ternyata Abdurrahman Ibnu Mahdi itu berbalik. Yang awalnya ditinggalkan hadisnya, setelah itu diambil hadisnya. Ditanya, wahai Imam Abdurrahman Ibn Mahdi, bukankah engkau dahulu enggak mengambil hadisnya dia? Kok sekarang antum mengambilnya itu gimana? Kok enggak punya kaidah paten atau apa? Mumayik apa? Goncang itu gimana? Jarine Abdurrahman Ibn Mahdi, wahai seorang laki-laki, ada cerita yang saya akan sebutkan nanti. Tafakkartu, aku mikir. Besok pada hari kiamat. Orang yang saya katakan, orang yang tidak saya ambil hadisnya itu, laporan kepada Allah. Laporan nih kepada Allah. Dia datang, ya Allah. Tanya sama Abdurrahman Ibn Mahdi, ya Allah. Kenapa dia itu kok gak mau mengambil hadis saya? Kenapa dia kok melemahkan saya? Kenapa? Tanya ya Allah. Terus piye awan dia jawab. Jari Abdurrahman Ibnu Mahdi dan saya khawatir tidak punya hujah. Kalau gak punya hujah terus piye? Dari situlah saya berubah kembali dan mengambil hadisnya dia lagi. Coba kita direnungkan ini. Mengatakan si fulan hizbi, si fulan itu enggak salafi, enggak ahlus sunnah. Engkau yang antum hukum itu laporan sama Allah di akhirat. Laporan itu besok dituntut itu di sisi Allah, di pengadilannya Allah. Pengadilan dunia enggak selesai enggak apa-apa. Pengadilannya Allah besok. Terus piye? Siapa yang bisa mengelak dari pengadilannya Allah? Siapa yang berani? Masalah kayak harta. Dia ngambil harta saya, pernah mukuli saya, lisannya ngalor ngidul, mengguncing saya, menghina saya. Dia enggak ridho, mari ngono laporan kepada Allah dan akan dimintai semua itu di pengadilannya Allah. Kita mau jawab apa di sisi Allah? Nah, mau jawab apa coba? Di sini adalah kalau zaman dahulu, Pak, orang-orang yang suka mengomentari dan memberikan rekomendasi itu muhasabah tentang diri-diri mereka. Engko nang piye nang pengadilan Allah itu gimana nanti? Gimana di pengadilannya Allah itu gimana? Masya Allah. Dikit-dikit tetangga wis ngadin tentai tetangga. Tetangga wis, tetangga elek, tetangga wis. Tetangga dilok-nok tok ae di sini Pak. Apa enggak takut besok itu di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala? Nah, lihat di sini. Rawa Abu Bakar Ibnul Aswad. Telah meriwayatkan Abu Bakar Ibnul Aswad. Yaqulu, berkata Abu Bakar Ibnul Aswad. Kuntu, adalah saya. Asma'u, saya itu mendengar. Al-Asnafa beberapa buku. Asnafa itu beberapa orang ya. Kuntu adalah saya asma'u mendengar Al-Asnafa beberapa orang. Min khali dari pamanku. Sopo pamani Abdurrahman ibni Mahdi. Jadi Abu Bakar ibn al-Aswad itu punya paman jenenge sopo? Abdurrahman ibnu Mahdi. Berarti dia ponakan ya. Ya, keponakannya. Dia mendengarkan dari pamannya tentang beberapa orang. Wa kana dan adalah fi usuli kitabihi. Di dalam usul kitabnya. Usul itu pak, lembaran asli. Coretan tangan yang masih awal, masih asal. Masih asal. Wa kana dan adalah fi usuli di asal kitabihi kitabnya. Di asal kitabnya. Itu ada kaumun beberapa kaum. Kaum ini koturika hadisuhum. Sungguh telah ditinggalkan hadisnya. Jadi lembaran-lembaran kitabnya Ibnu Mahdi itu pak. Ada kaum-kaum. Kaum ini ditinggalkan hadisnya. Paham ditinggalkan pak? Ditinggalkan itu alias di gak diambil hadisnya. Kaum-kaum yang ditinggalkan hadisnya ini sapa wae minhum diantara mereka-mereka ini. Jenengan ada yang gak bisa Jawa? Bisa Jawa semuanya ya? Kalau menerjemahkan Jawa malah enak loh saya. Iya, lebih bagus, lebih enak. Minhum diantara mereka-mereka kaum-kaum yang ditinggalkan itu. Ditinggalkan itu siapa mereka? Sopo ya. Rupani Al-Hasan Ibnu. Rupani Al-Hasan Ibnu. Itu misalnya apa ya? Al-Hasan Rupani Hasan Ibnu Abi Ja'far. Siji pak. Hasan Ibnu Abi Ja'far. Seorang rawi yang ditinggalkan hadisnya. Nomor loro. Wa Abbad Ibnu Suhaibin. Abbad Ibnu Suhaib. Ini juga rawi yang ditinggalkan. Wa jama'atu nahwi ha'ula'i dan jama'ah sekelompok nahwi ha'ula' semisal mereka-mereka ini yo ditinggalkan hadisnya. Intinya ada di lembaran asli miliknya pamannya itu ada kaum-kaum yang memang enggak dipakai hadisnya. Tertulis si A enggak usah diambil hadisnya. B, C, D. Ibaratkan jenengan itu punya buku, buku komentar. Si C, si Ali, wongi hewa-hewa. Si D, wongi nakal. Sebab pokoknya wongi elek kabeh lah. Jenengan itu punya kitab, kitab khusus untuk komentari orang-orang itu sudah. Yes. Thumma kemudian. Ataituhu, aku mendatangihu kepada Abdurrahman ibnu Mahdi. Thumma kemudian ataituhu, aku mendatangihu ing Abdurrahman ibnu Mahdi. Ba'da dzalika, setelah itu bi asyhurin, beberapa bulan. Nah, beberapa bulan setelahnya saya datang ke pamanku lagi. Ya, beberapa bulan. Pak, ingat tak? Beberapa bulan, Pak. Jadi mikir Abdurrahman itu berbulan-bulan setiap dia keluarkan itu dia mikir sehari, dua hari, ya Allah iki piye, menit di akhirat dipikir terus itu pak sampai berbulan-bulan mikirnya. Kita pernah mikir gak pak ya? Gak pernah mikir. Terus kadung ngelokno orang sampai elek, ya yes, enggak ada mikir-mikir, ya udah selesai perkaranya. Masya Allah. Ternyata setelah saya datangi beberapa bulan itu, fa akhraja, maka Ibnu Mahdi mengeluarkan ilaiya kepadaku. Mengeluarkan apa? Kitab diati, kitab membahas masalah diat. Apa diat, Pak? Hah? Denda, butuh belajar Kitab Diyat, Pak. Belum belajar Kitab Diyat. Masih panjang pelajaran ini, Pak, ya. Kitab Diyat, ya. Setelah itu, fahaddatsani. Lalu Abdurrahman Ibnu Mahdi menceritakan kepadaku Anil Hasan Ibni Abi Ja'far. Padahal Hasan Ibnu Abi Ja'far termasuk apa? Orang merah kan? Ditinggalkan hadisnya loh. Ini kok ujuk-ujuk sebulan, beberapa bulan setelahnya kok berubah? Yang awalnya ditinggalkan, setelah itu apa? Diambil lagi hadisnya. Fakultu, aku ponakannya. Fakultu, maka aku pun bertanya lahu kepada Abdurrahman. Aku yang nanya, alaisa bukankah? Alaisa bukankah? Kot kunta, dahulu kamu. Alaisa bukankah kot kunta dahulu kamu? Dharabta, kamu meninggalkan. Ala hadisihi, terhadap hadisnya. Wahai paman bulu, Hasan bin Abi Ja'far, dulu kan kamu tinggalkan hadisnya. Lu kok usah ujuk-ujuk? Nanti ujuk-ujuk, Pak, ya. Ujuk-ujuk itu. Tiba-tiba, lu kamu kok mengambil hadisnya dia lagi? Ini gimana ceritanya? Faqala, jarini Abdurrahman jawab, ya bunaya, wahai anak, tafakkartu, aku mikir fihi, tentang si rawi ini. Hah? Mikir tentang rawi ini. Idza kana yaumal qiyamah, apabila besok pada hari kiamat. Koma, telah berdiri. Ingin besok ini hari kiamat. Koma, telah berdiri Al-Hasan Ibnu Ja'far. Fata'allaqa bi, lalu Hasan itu ta'allaqa, menyeret bi kepadaku. Nah, Hasan nyeret sini-sini. Ibnu Mahdi tak seret kan. Ini besok kalau pada hari kiamat Abdurrahman Ibnu Mahdi yang mengomentari Hasan bin Abi Ja'far diseret besok. Ayo. Ayo ke pengadilannya Allah ngono, Pak. Lah mene kalau kita komentari si ayo elek atau pion di syarat, ayo tak syarat kon ini ning pengadilannya Allah Subhanahu wa taala. Di syarat ke pengadilannya Allah, gimana kita menjawab? Lihat ini. Faqala, maka jarine Hasan, ya Rabbi wahai Rabbku. Ya Rabbi wahai Rabbku, sal, tanya ini tuh Abdurrahman Ibnu Mahdi. Tanya ini tuh ke Abdurrahman Ibnu Mahdi, tanya itu. Fima asqata adala tahu. Kenapa? Kenapa Abdurrahman itu menggugurkan adalaku? Menggugurkan adalaku. Ngerti adalah, Pak? Adalah itu suatu sifat yang bisa diterima hadisnya. Adalah itu ya dia enggak fasik. Adalah itu muslim, baligh, kemudian dia menjauhi perbuatan kefasikan. Ketiga, dia menjauhi hal-hal yang tidak baik di sisi kaum. Di sisi kaum. Itu jenenge adil. Lah, seorang yang muslim, seorang itu baligh, seorang itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan kefasikan, dan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap jelek oleh suatu kaum, dia jauhi itu semuanya, maka dia itu orang adalah, orang adil. Makanya tanya wahai Rabbku kepada Abdurrahman, kenapa dia menjatuhkan adalahku? Kenapa dia enggak mengambil hadisku? Kenapa dia melemahkanku? Kenapa dia bilang kepadaku begini-begini? Tanya sama dia. Tanya sama dia. Wa makana, dan tidak ada padaku hujjatun hujjah, aku enggak duwe hujjah, aku enggak punya dalil ingda rabbi, di sisi Rabbku aku enggak punya dalil, enggak punya dalil. Makanya fahuddisa anhu, maka diambil hadis dari dialah lagi. Masya Allah, ini kita bisa ambil pelajaran. Ikhwanana umahat dan para akhwat dan para ikhwan, yang kita ambil pelajaran apa? Semua yang keluar dari lisan kita tidak akan hilang begitu saja. Semua pasti ada pengadilannya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Atadruna mal muflis. Tahu enggak kalian orang-orang yang bangkrut itu? Qalu Allah wa Rasulullah. Allah dan Rasulnya. Qala al muflis adalah man la dirhama wa la mata'a. Sing jenenge wong bangkrut di sisi kami itu wahai Rasulullah, ya orang duwe duit, orang duwe barang. Saya rasa enggak. Wong muflis iku Pak, wong bangkrut itu ya di yaumal kiamah, datang pada hari kiamat bihasanat, nggawa banyak pahala. Nggawa banyak pahala. Ono pahala salat, pahala sedekah, Pak. Digawa Pak pada hari kiamat, masyaallah. Tapi di samping dia membawa pahala, ini apa yang terjadi? Qad satama mencela si A. Dolama mendolimi si A. Memukul si A. Loh Pak, apa terjadi itu San? Pahala yang dia bawa itu diorot Pak, diorot, diambil. Diambil Pak, dan dikasihkan kepada orang-orang yang didolimi tadi. Bangkrut ya. Makanya kalau kita didolimi, ya usah barawai. Ana sebutkan di juz kedua Pak, tentang ini. Orang yang didolimi mendingan sabar. Allah akan angkat derajat Anda kayak kisahnya Bukhari. Imam Bukhari sama Muhammad ibnu Yahya Ad-Dhuhli, Pak Ad-Dhuhli. Itu kan dua imam. Dua imam terus apa? Bertengkar. Tutup sedikit. Bertengkar dua, komentar gitu kan. Peace. Dengan kesabarannya Imam Bukhari rahimahullah dan tidak membalas apa-apa kepada orang yang mendoliminya, Allah angkat derajatnya. Wis to menengowai, lu enak. Wis to menengowai, diem, udah. Wis to kok dianggap biasa menengowai. Yang penting kita sidik sama Allah, jujur bersama Allah. Masalahnya Pak, besok omongan kita itu loh, bukan hanya lepas begitu aja, ada penghisapan. Wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafabina hasibin. Besok pada hari kiamat kami akan letakkan timbangan-timbangan dengan keadilan. Dan seorang jiwa apa, seorang jiwa manapun tidak akan didolimi sedikitpun, walaupun hanya miskolha, sebesar biji yang paling kecil akan didatangkan. Wakafah bina hasibi. Cukup bagi Allah zat yang menghisap semua amal-amalan hamba. Ini yang butuh diperhatikan. Barakallahu fikum. Sampai di sini dulu insyaallah. Kita akan lanjutkan setelah maghrib. Setelah maghrib boleh Sa? Setelah maghrib. Kuat Pak setelah maghrib Pak. Sawan ngantuk ngunuh Pak yo. Hah? Dikasih minum dulu Pak, pegang ngantuk Pak. Ya, subhanakallah bihamdik, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi alaihi salatu wassalam. Fa sharrul umuri muqtathatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada halaman yang keempat ya, dan kita masuk pada kaidah baru ya, kaidah baru. Di sini ditulis oleh penulis ya, penulisnya Ahlus Sunnati a'dhamun nasi sa'yan fi jam'il kalimati 'alal haqqi wa ta'lifil qulubi. Ahlus sunnah adalah a'dhamun nasi, manusia yang paling agung, paling besar sa'yan usahanya, fi jam'il kalimah, di dalam mempersatukan umat, alal haqqi, di atas kebenaran, wa ta'lifil qulubi, dan di dalam melunakkan hati. Ini diperhatikan. Jadi ahlu sunnah bukan membuat fitnah. Ahlu sunnah bukan membuat perpecahan. Prinsip ahlu sunnah adalah menyatukan umat. Tapi menyatukan umat di atas apa? Ini yang penting. Menyatukan umat di atas apa? Di atas hak, di atas kebenaran. Jangan modalnya bersatu, tapi di atas apa? Di atas apa? Ayo. Iya, jangan. Ya, jadi ahlu sunnah itu manusia yang berupaya untuk kita bersatu, tapi di atas kebenaran. Jadi gak ada yang namanya ahlus sunnah suka perang terus tengkaran, gak. Ahlus sunnah itu amat berupaya, berupaya untuk kita bersatu, tapi di atas kebenaran. Dan yang kedua, berupaya untuk melunakkan hati, ta'lifil qulub, gak keras sama orang, gak membuat lari kepada orang, dibikin lunak supaya mereka mengikuti ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Ini kaidah. Kaidah ini berdasarkan dengan apa? Lihat. Qala Syaikhul Islami. Berkata Syaikhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah kama fil fatawa, sebagaimana yang berada dalam Kitabul Fatawa halaman sekian dan sekian. Kata beliau, lihat, wa ta'lamuna, ta'lamuna, kalian mengetahui. Kata Syekhul Islam, wa ta'lamuna, kalian mengetahui, anna, bahwasanya, minal qawaidil azimati, bahwasanya termasuk kaidah yang besar, kaidah yang agung, allati, yang mana kaidah itu, allati, yang mana hiya rupane kaidah itu, min jima'idin, termasuk pondasinya agama, termasuk pondasinya agama. Ingat ini. Ini termasuk kaidah yang agung dan termasuk pondasinya agama. Rupane opo iku kaidah iku? Lihat, apa sih kaidah ini? Kaidah ini adalah ta'liful qulubi, melunakkan hati. Jadi enggak ada istilahnya dakwah ahlus sunnah itu bikin orang lari, kurang ono ceritane. Ahlussunnah tidak berbuat kasar dalam dakwah. Ahlussunnah lembut, melunakkan hati dalam dakwah mereka. Ta'liful qulub, melunakkan hati. Wajtima'ul kalimah, dan bersatu. Bersatu. Al-da'wah al-sunnah bersatu di atas Quran dan sunnah. Enggak membuat rame, cerai-berai, tukaran. Enggak. Prinsip al-sunnah bersatu. Wasolahu dhatil baini. Solahu memperbaiki, menyatukan dhatil baini. Dhatil baini apa artinya? Dua teman yang akrab. Awalnya makan bareng-bareng, mari ngono gelutan. Bertengkar. Dawa ahlu sunnah menyatukan, bagaimana dia bisa bersatu kembali. Hadha mana dhatil bain. Yang dia punya hubungan akrab, hubungan baik, hubungan ini. Lalu pecah, gak tahu urusannya apa gitu. Dawa ahlu sunnah, bagaimana dua orang yang awalnya baik, awalnya bersatu di atas Al-Quran wa sunnah. Kemudian mungkin ada masalah yang butuh diselesaikan. Diselesaikan. Ojo tambah ngompori. Ojo nambah ngewe masalah. Ya ini enggak prinsipnya ahlus sunnah. Wong wis bertengkar malah tambahi supaya bertengkar. Gimana upaya kita? Seseorang yang berselisih, yang bertengkar, itu diupayakan bisa bersatu kembali di atas apa? Al-Quran dan di atas sunnah. Bukan dibikin susah, dipersulit, dan seterusnya. Ini prinsip ahlus sunnah. Prinsip yang agung. Dan termasuk pondasi dari pondasi-pondasi agama. Nah, lihat. Wa ahlu hadzal asli. Dan pemilik pondasi ini. Pemilik pondasi yang berupaya melunakkan hati, yang berupaya menyatukan dan berupaya mengislah, mendamaikan dua orang yang bertengkar, itu adalah ahlu hadzal asl, hum ahlul jamaah. Mereka adalah ahlul jamaah. Makanya ahlus sunnah wal jamaah. Dikatakan ahlus sunnah karena berpegang teguh dengan sunnah. Dikatakan al-jamaah karena mereka, prinsip mereka adalah menyatukan umat di atas kebenaran. Enggak membuat perpecahan. Makanya dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau orang suka bikin perpecahan, suka tengkaran aja, itu jenenge ahlul furqa. Wong seng. Apa? Senggewi pertengkaran. Itu jenenge ahlul furqa. Ahlus sunnah wal jamaah selalu berupaya untuk bersatu. Ya, bersatu. Langkah demi langkah diupayakan untuk kita bersatu di atas kebenaran, di atas Quran wa sunnah. Nah, kama annal kharijina anhu, sebagaimana orang-orang yang keluar dari pondasi ini, keluar dari pondasi tadi. Siapakah mereka-mereka orang-orang yang keluar dari pondasi tadi? Hum ahlul furqa. Mereka adalah ahlu orang yang suka berpecah. Ini omongannya Syekhul Islam, Pak. Bukan omongan saya. Ya, bukan omongannya saya. Saya hanya menerangkan dan menerjemahkan apa kalanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Idzan ahlus sunnah wal jamaah as-salafiyun naam adalah berupaya bagaimana kita bisa melunakkan hati supaya kembali kepada kebenaran. Ketika ada dua orang, tiga orang bertengkar, ojo kok tambah ditambahi bertengkar, api ditambahi apa? Hah? Tambahi bensin ya, tambah tukaran. Api ditambahi dikasih apa? Dikasih bensin ya, dikasih air lah kan. Paling enggak ya, kalau enggak bisa ngasih air ya biarin aja kan. Namanya api pasti akan mati kalau enggak ada sumbu nih. Tahu sumbu, Pak? Kalau enggak ada kayu bakar ya mati sendiri. Ya, perhatikan di sini. Itu poin penting. Jangan kita nambahi api dengan bensin atau yang lain sehingga malah terbakar. Nah, itu prinsip. Orang yang tidak memiliki prinsip ini, yang suka bikin pecah, bikin tengkar, bikin ini itu bukan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi prinsipnya Ahlul Furqa, wong sendiri perpecahan. Jelas ini prinsipnya Ahlus Sunnah. Baik, lanjut. Wa qala aidan, dan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ta'liful qulubi, melunakkan hati. Itu a'dhamu, lebih agung, min fi'lil mustahabbi, daripada melakukan sunnah. Tapi sunnah ini apa? Yunafirul quluba, membikin lari manusia, membikin lari hati manusia. Contoh pak, kita punya dua, iki sunnah. Tapi sunnah ini bikin manusia lari, gak mau menerima. Sunnah. Tapi membuat orang itu lari. Tapi kalau kita tinggalkan ini sunnah sementara, tapi mereka bisa lunak, hati mereka bisa menerima. Nah, gimana ini? Kata Syekhul Islam, justru melunakkan hati itu lebih agung nilainya dibandingkan dengan Anda melakukan sunnah, tapi sunnah ini membuat lari hati, dari membuat lari mereka dari kebenaran. Nah, ini pak, jadi ojo kok anggere ngomong pak, iki sunnah iki get wae, yo ojo kok get wae. Contoh sih pak, make sandal ketika sholat hukumnya apa? Sunnah. Ente sholat di umum, mbak. Mau sholat tadi, cukup-cukup gak sandal, hutan-hutan ini, mbak. Gak was sandal, ya dikepruki wong, mbak. Iki sunnah apa-apa, wani kiwis gak mungkin teko nabi, iki. Ngopong ini, iki. Nah, jelas, pak, akan membuat yang demikian itu. Seorang yang cerdas, mikir. Iki ngewe masalah, apa ngewe? Dekatnya mereka kepada Allah atau bikin masalah. Justru dengan perbuatan Anda, datangkan ratusan dalil. Ini orang dalil ini. Oh, apa dalil kok ini? Gak masuk di mereka. Itu bukti. Jadi, oh cukup main get-getan wae. Dipikirkan. Maka itu prinsip Ahlus Sunnah itu. Ta'liful qulub, melunakkan hati. Membikin mereka itu lunak. Nah, itu lebih afdol, lebih baik daripada melakukan sunnah. Daripada apa? Sampai Syekhuna Mukbir rahmatullah alaih, pertama cara bismillah dijaharkan. Yang sunnah itu kan bismillah itu kan disirikan. Tapi gara-gara sampean itu tidak moco bismillah, jadi buyar sholati. Dan ini terjadi ini. Kan sebagian ulama Syafi'iyah kan harus dijaharkan, kalau enggak batal sholatmu. Ini sholat enggak, itu sunnah yang ini kok. Ya rame pak. Hal yang semisal ini butuh dipikir. Sebab apakah permasalahan yang Anda lakukan tadi justru membawa dampak jauhnya mereka terhadap sunnah atau enggak? Nah ini pak, Butuh cerdas. Nah, butuh kecerdasan di dalam melakukan suatu perkara. Dan ini contoh banyak pak, kalau mau kupas ini ya enggak mari pak, semari isa nanti. Itu contoh aja. Dilanjutkan lagi, watarkul mustahabi dan meninggalkan perkara sunnah li ajlil ittifaqi, supaya bersatu. Wal i'tilafi, dan supaya lunak. Itu ahsanu, lebih bagus. Nah, jadi kalau antum meninggalkan sunnah tadi, wah jangan dipakai sunnah ini sih. Iki kalau dengan Anda meninggalkan sunnah tadi karena supaya biar sepakat, biar apa? Biar bersatu dan supaya saling lunak satu dengan yang lainnya, itu lebih bagus daripada Anda melakukan sunnah tadi. Pi Pak jenggot iki piye? Jenggot iki sing ora, Pak. Jenggot iki wajib contohnya kan. Iki wajib ngene. Enggak ditinggalkan, enggak lain ini wajib. Kalau andai kata sunnah mungkin iki wajib. Contoh, Pak. Contohan gitu andai kata yang ngomong itu, Pak, wajib. Ya. Jadi beda, jangan nanti cadar. Kalau cadar bagi yang mengatakan wajib, ya, gak bisa. Tetap wajib-wajib. Ya kan? Tapi kalau bagi yang mengatakan sunnah, mungkin diperbincangkan lagi lebih lanjut. Permasalahan kita gak masuk perkara wajib, Pak, ya. Pembahasan kita adalah perkara itu sunnah. Dan sunnah itu kalau ditinggalkan, kemudian bisa bersatu dan menjadi lunak, itu lebih baik. Itu kaidahnya, kaidahnya pasal itu. Wadarkul mustahabbi, dan meninggalkan perkara sunnah. Lidaf il khisomi, untuk membendung khisom, pertengkaran. Untuk mencegah khisom, permusuhan. Wasyari, dan mencegah kejelekan. Itu hasanun, adalah satu kebagusan. Jadi kalau ketika terjadi apa? Pertengkaran, gelutan, gara-gara sunnah. Wah, ini kalau ana lakukan ini gara-gara saya melakukan ini sunnah, nanti bertengkar, wis tak tinggal nasib. Tak pending dulu sementara. Ditinggalkannya itu dalam rangka apa? Membendung satu fitnah, membendung satu kejelekan yang akan menimpa jikalau kita kerjakan terus. Ternyata meninggalkan semisal ini adalah satu kebaikan. Masya Allah. Lanjut, Pak, ya. Wal itisomu, berpegang teguh. Min usulidin, berpegang teguh dari pondasi-pondasi agama. Dan ingat, pondasi-pondasi agama tadi apa? Bersatu di atas kebenaran. Apalagi mendamaikan orang yang lagi gelutan. Terus apa lagi? Nah, melunakkan hati. Berpegang teguh dengan pondasi ini. La yudhayya'u, jangan sampai diabaikan. Tidak boleh diabaikan. Bisa babi hanya karena sebab iqamati far'in, menegakkan cabang min furu'ihi, dari cabang-cabang agama. Perhatikan di sini. Islam memiliki dua poin, Pak. Ada pondasi, ada cabang. Pondasi itu yang prinsip. Lihat bangunan. Kalau bangunan itu pondasinya enggak ada, enggak akan ada tumbuh apa, Pak? Tumbuh apa? Tumbuh cabangnya, tembok, genteng itu enggak akan ada. Bangunan pasti ada pondasi, dan itu yang paling dikuatkan. Jangan sampai pondasi agama ini tersia-siakan, terabaikan gara-gara kita menegakkan satu cabang dari cabang-cabang agama. Ini cabang, Pak, cabang. Apa maneh enggak cabang dari cabang-cabang agama? Persatuan, persaudaraan kita itu musnah dan hancur gara-gara apa? Gara-gara dunia. Aduh, ngeri lagi ini. Gara-gara dunia. Jangan. Jangankan masalah itu, Pak. Wong perkara agama yang itu masih cabang saja, itu harus dikalahkan dalam rangka menegakkan pondasi agama ini berupa bersatu. Ini bersatu, ini kan pondasinya agama. Di atas kebenaran, kan, ya. Bersatu ini, itu pondasi agama. Itu jangan diabaikan gara-gara menegakkan cabang dari cabang-cabang agama. Apalagi enggak cabang. Jadi kalau ada kata kita tersinggung, aku mari disinggung si A, mek perasaan dia tok, mari ngono enggak mau ngomong, enggak mau ini, stengkarawis. Ya Allah, ini apa ini? Dihancurkan pondasi agama dengan gara-gara perasaan. Iya kan, Pak, ya? kenapa si A gak mau ngaji sama saya? Si B gak mau ngaji sama saya? Kenapa gak mau ini dan itu? Wah, wis kita tahdir aja, wis. Hancurkan, dihancurkan. Lunak, melunakan hati, dihancurkan. Persatuan gara-gara perasaan. Gara-gara tersinggung. Gara-gara ini, Allah musta'an. Ini amat-amat berbahaya sekali. Jelaskan, Pak ya? Jelas? Wis. Perhatikan, Pak ya? Ini pok mohon diserap di otak ini, enggak boleh lupa ini. Kasih di memori, Pak. Ya, jangan sampai ada virus yang masuk lagi. Ini kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Perkara sunnah saja kalah. Kita harus perhatikan pondasi agama ini, Pak. Jangan kita mementingkan sunnah-sunnah, pondasinya amblas. Iki sunnah, Pak. Apa mana perkara mubah? Apa mana perkara dunia, perkara yang lain? Gara-gara kesaingan, dunia nih, wis, tukaran, sampai gelutan, sampai, waduh. Gara-gara saingan cewek, mari mana, Pak? Tukaran, mari mana, aduh. Persatuan itu lumat dan hancur gara-gara perkara-perkara yang demikian itu. Mudeng Pak ya, jelas ini. Ini kaidah Pak, ini kaidah, kaidah ini. Jadi kita akan bersatu di atas Quran dan Sunnah. Perkara-perkara itu kita, masya Allah, sudah ditinggalkan aja sudah. Nah, terusnya. Jawazul jarhi lil darurati wa yakunu ala qadril hajati. Bolehnya mengomentari terhadap orang itu boleh. Si fulan enggak ahlu sunnah contohnya. Si fulan itu gini, gini, gini, itu boleh. Tapi harus lidharurah. Lidharurah. Darurah itu, Pak, tuntutan kalau tidak akan ada bencana. Di usul fikih itu, Pak, ada tiga. Ada yang nama darurat, ada yang namanya hajiat, ada yang namanya taksiniat. Pak gawe gampang-gampangan Pak ya, mek gampang-gampangan tok. Jenengan ada nasi, ada ikan, ada kerupuk. Yang terpenting dari tiga ini apa, Pak? Nasi. Terus nomor loro apa, Pak? Ikan. Nomor telu kerupuk. Wis, aku mek gawe gampang-gampangan, ojo disalahno Pak, mek menggampangkan to wae. Sing jenenge darurat itu satu keharusan. Kalau enggak terjadi malapetaka. Iku darurat. Yang ada yang namanya hajiat, mek sekedar butuh. Kalau ditinggalkan ya gak ada masalah, mau butuhane kata kita makan nasi, gono ikane yo, ya ora masalah, kon butuh. Ah, senjenenge taksi niat kan pengindah aja, pengindah. Mangan gono krupuk ora indah. Ya mek ngono tok wae, mek gampangan ngono gampangan ngono. Lah, boleh seseorang itu menjarah ngomentari jelek. Jelek, si fulan kada. Boleh, tapi harus diikat dengan lidzarurah. Ketentuan harus berkomentar. Kalau enggak bencana. Ngono Pak. Kalau enggak wis pokoke masalah besar. Nah, bolehnya itu pun ala qadril haja, sesuai yang dibutuhkan saja. Sesuai dengan kebutuhan. Aja kok bendino iku wae. Sing jenenge sesuai dengan kebutuhan, Pak. Ya ora bendino to. Kalau kan dibutuhkan, ngomong. Kalau enggak ya enggak. Ya kalau enggak aja kok bendina iku wae. Iku jenenge duduk qadrul hajat sesuai dengan kebutuhan. Iku ya, sesuai dengan kebutuhan. Contohlah panganan ngono piye, Pak? Mosok bendina mangan buah to, Pak? Mangan buah bendina lah bangkrut to, Pak? Qadrul hajat kalau memang dibutuhkannya, ya ya ora bendina lho seminggu pisan kayak memang kalau memang dibutuhkan butuh pijet, butuh apa? Makan buah biar segar atau pijet. Apakah pijet itu kok sesuai dengan toh enggak, qadrul hajat. Kalau memang tuntutannya pegel-pegel ya dipijeti. Kalau enggak pegel ngapain pijeti kan ngono toh, Pak? Iku jeneng qadrul hajat. Ya, jelas? Wis. Kaidah ini lihat. Qala Imam Syaukani rahimahullah. Berkata Imam Syaukani rahimahullah. Fisaili itu kurang satu, Pak, titiknya. Qala Syaukani rahimahullah. Berkata Syaukani rahimahullah, fisaili aisyal jarar wa huwa, sedangkan Syaukani itu yubayinul jarha, menjelaskan tentang masalah jarah. Syaukani menjelaskan tentang masalah jarah, komentar jelek. Qala Syaukani, aku berkata Syaukani, wajhu hadza, bolehnya menjarah. Wajhu hadza, bolehnya menjarah itu ijma'ul muslimin, kesepakatan kaum muslimin. Ai ulama itu sepakat boleh mengomentari itu boleh. Ulama yang manakah itu? Sabiqihim walahiqihim, ulama zaman dahulu dan zaman sekarang. Ulama zaman dahulu dan zaman sekarang itu sepakat atas apa? Ala jarhi, untuk menjarah, untuk mengomentari. Mengomentari kepada siapa? Man yastahiqul jarha, kepada orang yang layak untuk dijarah. Paham ya? Ingat loh, ingat. Anak kan poin akan lebih masuk ke dalam. Perhatikan ini, Pak. Kalau andai kata ada orang yang mengomentari begini, ada orang yang ngomong begini. Ora oleh jarah. Enggak boleh ente itu mengomentari orang. Benar apa salah? Salah. Kenapa salah? Menyelisih kesepakatan para ulama. Kalau andai kata ada yang mengatakan enggak boleh jarah ngawur, benar apa salah? Betul, betul, Pak. Betul. Ngawur kok. Nah. Nomor tiga, boleh menjarah tapi untuk orang yang berhak. Untuk orang yang berhak, benar apa salah? Benar. Tinggal kita tanya. Contoh, aku menjarah Abu Zaki, tak jarah Abu Zaki. Wes, Pak Abu Zaki tak jarah. Antum jangan komentari saya dulu. Antum lihat, opo apakah jarak saya itu kepada Pak Abu Zaki layak apa enggak? Kalau layak berarti benar. Kalau enggak layak, salah. Ngono cara mainnya, Pak. Gimana kita tahu benar? Tanya buktinya. Buktinya apa? Salahnya apa? Dilihat dulu. Itu jenengi layak. Nah, berarti kita lihat. Yang namanya layak, satu, apakah saya layak menjarah? Ataukah Pak Abu Zaki ini layak dijarah? Namanya layak harus dilihat lagi. Lah itu jenenge kita akan baca di sini. Enggak sembarang orang, Pak. Get wae lah niku piye lah. Enggak bisa. Kehormatan kaum muslimin lihat. Jelas ini? Paham ini, Pak ya? Jadi ingat permasalahannya, ijma para ulama itu boleh mengomentari jelek, tapi kepada orang yang berhak untuk dikomentari. Kepada orang yang berhak. Berarti kalau enggak berhak, ya keliru. Wong enggak berhak kok dikomentari, gitu loh, Pak. Wis, kayak wong di penjara. Wong apik di penjara, salah apa bener? Ya, kata orang yang nakal dan layak dipenjara, ya dipenjara orang layak kok. Jadi masalahnya layak. Minar ruwati wasyuhudi menjarah terhadap rawi-rawi. Jenenge rawi itu rawi hadis yang membawa hadis. Wasyuhudi dan saksi-saksi. Jadi saksi ini gak benar, ya wis gak benar. Saksi ini benar, wah benar gitu. Walakin akan tetapi wajib wajib. Nah ini. Walaupun itu boleh kepada orang yang berhak, ingat ini. Walaupun itu boleh kepada orang yang berhak. Walaupun itu boleh, tapi wajib wajib at-tawaqqufu berhenti mingdalika dari bolehnya menjarah. Berhenti pada apa? Ala qadril hajah, sesuai dengan kebutuhan. Walaupun itu layak. Ingat ini Pak, walaupun itu layak, tapi enggak boleh dibikin makanan hari-hari. Itu pun sesuai dengan apa? Kebutuhan. Mudeng Pak ini, paham? Yes. Fa'idha maka apabila, fa'in maka jikalau, kafa cukup, al-ijmalu, komentar secara global. Kalau anda kata cukup komentar secara global itu sudah cukup. Enggak boleh kita merinci A salahnya B, C, L, yang ini. Enggak perlu Pak. Jadi kalau kita bilang si A itu, kayaknya enggak baik. Enggak baik. Kalau dia kata-kata sudah bilang enggak baik itu udah cukup. Enggak usah dengan perinci A, C, B, D sampai 10 enggak perlu. Kalau andai kata udah cukup dengan Anda menyebutkan satu saja, enggak usah nyebutin 10. Itu adolenan jenenge. Kehormatan kaum muslimin itu harus dijaga. Gak iso diinjak-injak pun gak bisa. Kalau memang komentar itu cukup dengan global, lam yajus gak boleh. Lil jarihi bagi yang ngomentari tadi, ayyata ar-rodo untuk menayangkan litafsil secara terperinci gak boleh. Ingat dulu Pak, yang ngomong Imam Syaukani, di atasnya ulama sekarang. Syaukani dulu zamannya. Ya, ini omongannya Syaukani, bukan omongan saya, omongannya Syaukani. Imam Syaukani rahmatullah alaih sebagai rujukan ulama sekarang. Paham ini? Nah, ini jadi yang ngomong bukan kami. Jangan kok jare ini ustaz. Oh, jangan ngomong ngono, Pak. Ana enggak punya apa-apa saya. Saya ngaji, makanya kita butuh ngaji ada kitabnya supaya kita enggak menisbahkan kepada pembicara, tapi ada bukunya, ada tulisannya dan siapa yang ngomong. Ya, jadi jangan jare ini ustaz. Wah, ustaz ora kanggo, Pak, zaman sekarang ora kanggo. Ustaz opo? Ya kan enggak kanggo. Makanya kita butuh kitab itu ada bukunya supaya lebih ilmiah. Ini lo ulamanya yang ngomongin lo ulamanya ini. Nah, jadi kalau memang cukup dengan global komentar tadi, enggak boleh menayangkan lebih jelas lagi, enggak boleh. Itu ya pada setiap hari kita hidup juga begini, Pak. Setiap hari kita hidup sama teman gini. Kalau memang sudah cukup global, enggak usah diperinci sampai A sampai Z. Wa in kana lam yakfi al ijmal, ianya dihilangkan Pak ya. Wa in kana la yakfi, jikalau tidak cukup al ijmalu global. Wah, global itu enggak cukup. Kalau enggak cukup, kana lahu boleh bagi dia ayatia mendatangkan minat tafsil dari perincian. Perincian itu pun diikat bima labuda perincian yang harus. Adapun yang enggak harus, enggak perlu, enggak usah diperincikan. Kita enggak, Pak, kalau sudah komentari A itu sampai elek, A sampai Z, dari ujung kaki sampai ujung rambut tuh kena kabeh. Hal yang enggak kanggo, hal yang enggak diperlukan itu dilebokno kabeh. Ini enggak cocok dengan omongannya Syaukani rahimatullah alaih. Kalau memang dibutuhkan perinci, perinci deh. Tapi perinci yang harus, yang sudah dianggap paling penting deh. Kalau enggak, kalau yang enggak terlalu penting enggak usah deh. Enggak usah. Hamba ini, Pak, ini kok idanya begini, kok idanya. Jelas? Wes. Udah, Pak, enggak ada pertanyaan? Nanti aja, Pak, ya. Kalau ini udah paham, kita lanjut. Ya, kalau enggak paham mana belum mau satu ngomong, Pak. Jadi kesimpulannya apa? Kita bisa paham satu. Boleh mengomentar, boleh komentar, Pak, boleh mengomentari, boleh, tapi kepada orang yang berhak. Senengan harus langsung berpikir cerdas. Kalau begitu ini layak, berarti anak harus punya ilmu orang ini layak apa enggak, kan gitu, Pak, ya harusnya, kan. Ah, yang namanya layak berarti anak harus tahu sebabnya apa, gimana. Ini harus lebih lanjut, Pak, kalau orang cerdas. Orang kok enggih, Ustaz, enggih. Kok cokok enggak enggih, Pak. Kita bukan orang yang harus ngikat-ngikut, enggak. Kita ini neraka dewi-dewi, surga dewi-dewi, Pak. Di kuburan juga dewi-dewi. Nah, makanya kita enggak usah, harus jeli. Orang ini layak apa enggak? Layak apa enggak? Ilmunya, harus butuh belajar ilmu sini. Oh, ini enggak layak. Ilmu saya enggak layak ini, karena ini karena enggih. Nah, kedua, kalaupun itu boleh, wajib biqadril hajah. Contoh biqadril hajah, kalau memang hanya global itu cukup, ya wis to, gak usah diperinci. Kalau memang mengharuskan diperinci, ya wis to, ambil sing paling penting, sing ora penting ya ora sekit disebutkan. Iku kok idai. Jelas, Pak, ya? Nah, kalau permasalahan dengan kaida itu enak. Ya, jadi enggak usah ngapal banyak-banyak, Pak, ya. Di sekolah juga itu, kalau antum punya rumus, rumuskan kaida. Ada rumusnya, jalan. Kaida itu rumus. Itu. Lanjut. Qala Izzu Abdis Salami. Berkata Imam Al-Izzu Abdissalami fi qawaidil ahkami, fa innal qadha, maka sesungguhnya celaan, mengomentari, mencela itu, innama yajuzu, sesungguhnya hal itu boleh, lidharurati, karena darurat, itu pun fal yuqaddar biqadariha, itu hendaknya diberikan seperlunya saja. Sudah jelas? Qala Imamul Laknawi rahimahullah. Berkata Imam Al-Laknawi rahimahullah fi Raf'i wa Takmil, dalam kitab Raf'i wa Takmil. Wa innama, dan sesungguhnya jawazul jarhi, bolehnya menjarah, bolehnya ngomentari, itu lidharurati syar'iyah, karena darurat syar'iyah. Darurat syar'iyah, keharusan secara syar'i. Hakamu, para ulama-ulama itu menghukumi, bi'annahu, bahwasanya hukumnya apa? La yajuzul jarhu, enggak boleh menjarah, bima fauqal hajah, kalau itu melebihi kebutuhan. Kalau melebihi kebutuhan, ora oleh, enggak boleh. Ya, kita, Pak, kalau enggak suka sama si A. Enggak suka, Pak, bukan karena bisnis, bukan karena apa, enggak suka. Di majelis ini ngomong si A, majelis B ngomentari si A, majelis ngobrol mangan si A, di kamar mandi si A, setelah sholat si A, kowabeh pokoknya pas ono, eh sembolah, kok si Aikis acur memutar ya. Ngono-ngono wala iki kan bukannya sesuai dengan kebutuhan tapi apa? Melebihi kebutuhan. Nah, sekarang bab yang penting di sini. Sisanya berapa? Udah hampir nih. Ya udah kalau udah hampir. Ini kalau kita bahas setengah kurang matang pak. Kalau kita bahas setengah ini bab penting. Kapan seorang laki-laki dikatakan ahlus sunnah dan kapan keluar dari ini bab paling penting. Ini kalau setengah nggak matang pak. Ndok nggak matang nggak enak pak ya. Nah ini jadi karena waktunya sempit dan nggak ada ya kita cukupkan di sini untuk siap-siap sholat atau kita bahas ini aja tak langsung pertanyaan nanti langsung sholat selesai gitu ya coba ya ini ada pertanyaan ini mudah-mudahan Allah mudahkan untuk bisa menjawab. Bismillah, bagaimana menurut Ustaz? Ana nggak punya menurut ya. Bahasanya bukan menurut Ustadz, apa yang diketahui oleh Ustadz. Ustadz itu manusia seng biasa, ilmunya yo pas-pasan, seng pas. Jadi apa yang diketahui oleh Ustadz? Jika ada orang yang suka berbicara kotor, suka berangan-angan, menonton video porno, apakah bisa mereka dihukumi orang yang fasik? Terkadang mereka meninggalkan sholat wajib dengan begitu mudah. Bahkan ada yang bilang Allah itu maha pengampun sesudah mereka mengerjakan hal-hal di atas tadi. Ini penanya, semoga Allah merahmati Anda. Hukum fasik tidak gampang. Dan ini kita akan bahas di kitab ini nanti insya Allah. Ini hukum penting di sini. Hukum fasik itu ada dua hukum. Hukum secara umum dan hukum secara person. Kalau hukum secara umum boleh bagi Anda, siapa yang berbuat begini-begini dia fasik. Tapi kalau hukum secara person itu membutuhkan syarat dan hilang mawani, hilang penghalang-penghalangnya. Syarat-syaratnya diantaranya dia harus punya ilmu, nggak bodoh. Nah, di sini kita butuh tanya, orang ini bodoh apa pinter? Kalau bodoh, ya dinasihati. Pinter, ya butuh dinasihati. Mundur pak ya. Kedua, barangkali dia itu memiliki takwilan, memiliki penafsiran yang lain yang harus kita singkap dan kita hilangkan penakwilan tadi, penafsiran tadi. Jadi baru setelah inan itu baru bisa adanya hukum. Kalau enggak masih belum bisa. Nah, jadi kesimpulan ana kasihkan kaidah, ana langsung jawab kaidah aja. Kaidah menghukumi orang itu fasik tidak mudah. Jadi kalau kembali kepada per individunya harus ada syarat-syaratnya dan harus ada hilang penghalangnya. Ini kita akan kupas dalam buku ini insya Allah. Jelas? Nah, terpenting yang ana akan sampaikan di sini, nasihati dengan lemah lembut. Lemah lembut. Hari ini belum bisa, barangkali besok, barangkali besok. Nah, berupayalah untuk bisa terus menasihatinya, insya Allah. Bagaimana hukumnya jika seseorang menghukumi orang lain dengan akhlak yang buruk disebabkan amalan yang dibuatnya? Orang yang menghukumi tadi berkata berdasarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Setelah diteliti ternyata berita tersebut benar. Wajibkah? Benar, Kenapa minta maaf yang benar? Bagaimana hukumnya jika seseorang menghukumi orang lain dengan akhlak yang buruk disebabkan amalan yang dibuatnya? Jelas, orang yang menghukumi tadi berkata berdasarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Wis, ini belum tentu kebenarannya, wis menghukumi. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, bihasbim ri'in ayyakuna kadiban ayu haditsa bikulli ma sami'a. Cukup orang tadi dikatakan dusta kalau mengkhabarkan sesuatu itu sesuai dengan yang dia dengar, belum ditanya dulu, ditasabuti dulu, sekedar datang berita langsung ngowok-ngowok. Nah, itu bisa dikatakan nanti berdusta. Dan ini masih panjang pembahasan ini. Sebab bagaimanapun keadaannya, yang namanya berita di sebuah kitab Pak Hasaidul Alsun, tulisan Syekh Uwais, muridnya Al-Albani rahmatullah alaih, Imam Al-Albani rahmatullah alaih, khusus untuk di zaman sekarang menerima berita, Bapak atau kita harus lihat satu, apakah dia orang fasik ataukah dia orang adil. Dua, kalaulah andai kata dia orang adil, tanya pemahaman dia bagaimana. Butuh pemahaman Pak, hafalannya gimana. Maka tanya, antum menukilkan dari dia wahai orang yang adil, antum taat kepada Allah, yang namanya taat kan belum tentu hafalannya kuat toh Pak, ya kan. Nah, kalau memang hafalannya gak kuat, kita tanya gimana pemahaman antum, benar apa salah. Yang namanya orang itu kan memahami kadang-kadang salah Pak, ya kan. Nah, ini butuh pertanyaan, ini butuh orang yang mau menerima berita itu masih banyak perincian. Lah, setelah itu ternyata, setelah diteliti ternyata berita tersebut benar, wajibkah baginya untuk meminta maaf? Benar kok minta maaf gimana? Barangkali ternyata enggak benar. Kalau ini enggak benar, wajibkah dia? Ya iya toh, wajib dia minta maaf. Kalau enggak, dihisab oleh Allah, dicukup alam musim akhirat. Enggak bisa, harus kita minta. Kata Rasulullah SAW, Mangkana ingdahu dhulmun li akhi falyuhallilhu al-yawma qabla alla yukhadha minhu hasanatun. Barang siapa yang mendolimi kepada saudaranya, ini hari hendaknya minta penghalalannya sebelum datang hari kiamat, sebelum datang ajal itu kepadanya, minta penghalalannya. Jadi enggak bisa kita sekedar apa? Minta maaf ya Allah, aku gak bisa Pak. Jaluk minjil 10 di depannya. Jadi orang-orang yang pernah komentari contohnya kepada Pak Abu Zaki, oh gak bisa Pak, jaluk 10 Abu Zaki langsung. Gak bisa ah, gitu enak ngono. Ya makanya kehormatan kaum itu benar-benar dijaga oleh Allah. Lah kalau kita mendolimi si A, gak bisa dengan cara ya Allah ampunilah aku ya Allah, gak bisa Pak. Itu kalau Anda enggak sholat, enggak apa, langsung ke Allah enggak ada masalah. Kalau berkaitan dengan kehormatan muslimin enggak bisa kecuali minta penghalalannya. Nah, itu maksudnya di sini. Sampai di sini dulu ya, azan dulu. Tapi kurang sedikit loh yo. Ya wis lah, azan dulu sudah dipanggil. Subhanakallahumma bihamdik, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gak tau kalau memang jadi itu gak apa-apa. Monggo. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada Isa masih ada waktu untuk menyelesaikan pertanyaan. Apabila ada yang ingin bertanya, bisa secara langsung maupun ditulis. Demikian dapat kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan pertanyaan yang disampaikan di situ sini. Yang pertama, orang yang mengomentari kejelekan. Orang yang mengomentari kejelekan jika tidak bertobat dan meminta maaf terhadap orang yang dikomentari, apakah masuk neraka selama-lamanya? Perlu difahami, Allah Subhanahu wa taala berkata, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat ini punya dua poin. Pertama, dosa syirik. Yang kedua, dosa selain dosa syirik. Mengomentari seseorang dengan ngawur, dengan tanpa dalil alias salah, kemudian dia tidak bertobat dan meminta dan tidak meminta maaf, dia masuk dalam kategori wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni kepada apa-apa yang selain dosa syirik jikalau Allah mengendakinya. Kalau Allah tidak mengendaki, ya diazab dulu oleh Allah ala qadril haja, ala qadri dosanya, sesuai dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Jadi selama dia tidak melakukan kesyirikan atau pembatal dari pembatal-pembatal keislamannya, maka tetap dia masuk ke dalam surga dan dia akan diazab sesuai dengan apa? Dengan dosa yang dia lakukan. Adakah harapan surga? Ada. Kenapa tidak ada? Karena dia seorang yang muslim. Ada faedah yang bagus dari kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika membahas hadis bitokoh. Hadis bitokoh yang satu kalimat la ilaha illallah itu ditimbangan lebih berat daripada semua dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, kata beliau, wa hadza aslun min usuluddin, dan ini adalah pondasi dari pondasi-pondasi agama. Terkadang seorang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlason, dengan ikhlas wasidkon dan jujur, itu bisa menghapus semua dosa-dosa yang dia lakukan biidznillah azza wajal. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang naam tidak melakukan pembatal-pembatalnya, maka terkadang Allah akan mengampuninya dan terkadang Allah akan azab sesuai dengan dosa yang dia lakukan. Penjelasan ini banyak di kalangan para ulama terkait dengan masalah dosa, kayak Ibnu Qayyim di kitab As-Saluddunub wal Ma'asi. Nah, dan juga apa namanya, di kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jika seorang hadis yang dikatakan tentang seorang masuk neraka karena gara-gara hal tersebut walaupun orang itu ahli ibadah, itu hadis ini dipakai dalil oleh Ibnu Qayyim rahmatullah alaih bahwasanya ujub bangga diri, bangga terhadap amalannya, termasuk pembatal dari amalannya. Pembatal, Pak, pembatal, penghapus amalan yang dia banggai tadi. Berarti kalau begitu dia masuk neraka kemungkinan menjadi dua, imma dia kafir wa imma laisa bikafir. Jadi kalau dia tidak kafir, ya tidak kekal. Kalau andai kata kafir, ya kekal. Maka kembali kepada kaidah semula, apakah pembatal keislamannya itu hancur ataukah tidak, kembali ke sana. Kalau enggak, berarti enggak ada masalah. Membicarakan kejelekan tetangga dengan istri, apakah juga termasuk ghibah? Yaqul Rasulullah alaihi salatu wasallam, yang namanya ghibah, dzikru akhaka bima yakrah, menyebutkan nam akhoka tentang saudara kamu, bima dengan sesuatu yang saudara itu enggak suka. Nah, berarti kalau namanya menyebutkan, itu berarti disebutkan. Imam Nawawi ketika menyebutkan hadis ini ada dua poin. Poin sesuatu yang terlintas, terlintas dan tidak dikeluarkan dengan lisan atau dengan organ tubuh, maka itu dimaafkan bil ijma'. Tapi kalau sampai diwujudkan imma dengan perkataan wa imma dengan organ tubuh, itu termasuk mendapatkan dosa. Lah, penyebutan tentang tetangga kepada istri atau ke suami ya padha wae, karena suami itu juga saudara, saudara kamu. Berkaitan dengan bab hibah ini, ada sebuah kitab yang ditulis oleh Syaukani, Rafur Raiba, Amma la yajuzu minal ghibah ma yajuz, mengangkat keraguan dari apa-apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Beliau punya pembahasan poin bagus sekali. Ada 7 atau 6 yang diperbolehkan oleh Imam Nawawi tentang bolehnya ghibah, itu pun dipersempit oleh Imam Syaukani. Bisa dikatakan ghibah itu perkara yang amat sempit, tipol. Dari 6 ini yang saya baca dan saya ajarkan itu paling hanya yang diperbolehkan 2 atau 1. Itu pun dalam bab menjarah terhadap rawi atau mengomentari kepada alubidak, kepada apa. Itu pun dengan kaidah tadi ala qadril hajah. Lah, ana harapkan untuk bisa baca kitab ini karena kitab ini bagus sekali, biar tidak memperluas pembahasan masalah ghibah. Dan adalah tentang ghibah banyak epol. Banyak epol. Nah, soib, sebenarnya banyak perincian masalah ghibah ya. Tapi kalau dia menyebutkan tetangga dan tetangga itu disebutkan dia paham orangnya siapa, itu nanti masuk. Apa hukum memakan kue? Kue keranjang. Apa kue keranjang? Yang mana kue tersebut identik dengan diberi tetangga Cina, identik dengan Cina gitu ya. Di hari-hari rayanya Imlek ya, karena pembuatnya pasti bertepatan dengan hari raya tersebut, karena biasanya berhubungan dengan sesaji. Perlu difahami kaidah ma'rufah, kaidah yang ma'ruf, semua asal makanan itu adalah halal. Al-aslu fil asya al-ibaha, dalilnya walladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua makanan hukum asalnya adalah halal. Fala yajuz, enggak boleh mengharamkan suatu makanan apapun kecuali dengan dalil. Itu kaidah. Tinggal kita tanya, di sini disebutkan kue ini dibuat oleh orang Cina gitu Pak ya. Dibuat oleh orang Cina dalam rangka apa? Hari rayanya itu, sekedarannya itu untuk dijual. Hah? Dijual. Loh, berarti kan sekedar membuat aja toh? Atau enggak ada cara yang lain? Kita kaidahnya hukum asal halal. Dan enggak boleh kita mengharamkan dengan perkara yang ragu. Wala yuzilu syak, wala yuzilu yak, wala yuzilu syakku, wala yuzilu yakun, wala ya, wala yuzilu syakku lil yakini. Ragu tidak akan bisa menghilangkan keyakinan. Al yakin huwa adalah halal. Nah, kalau kita masih ragu, ragu enggak bisa mengalahkan yakin. Kaidahnya kan begitu. Kecuali kalau memang makanan tadi, saya kasih contoh, itu kan akhirnya bid'ah. Anda jawab gampang. Bapak tahu maulutan Nabi? Kalau andai kata orang yang bikin makanan untuk maulutan, apakah Bapak hukumnya haram maulut Pak? Makanannya? Gak bisa, dua hal yang berbeda. Nah, makanan sendiri dan apa? Hah? Acara sendiri, acara bid'ah, gak bisa merubah apa? Makanan menjadi haram. Kalau begitu banyak pol perkara-perkara bid'iyah. Nanti menjadi rubah semuanya jadi semuanya haram. Pisangnya haram, akuanya haram, kuapi haram bi. Batal datnya adalah hak halal. Itu kaidahnya. Kecuali kalau barang tadi ya dibikin sesaji, itu babnya lain. Ada fatwa yang saya baca di Lajnah Daimah, kalau andai kata makanan tadi memang dibikin sesaji. Berarti beda lagi sudah. Jadi dia sudah disajikan untuk tuan-tuan mereka, itu lain babnya. Bolehkah memproduksi dan menjual jilbab gaul? Jilbab gaul, jubah akhwat, yang jika dipakai menampakkan aurat mughalladhah. Jubah-jubah akhwat yang banyak hiasannya dengan alasan satu, dijual untuk orang umum dalam rangka meminimalkan supaya orang awam mau berhijab daripada tidak sama sekali. Dua, produsen tidak berdosa karena dosa akan ditanggung pemakai bukan pembuat. Tiga, tidak ada dalil khusus dari Al-Quran maupun Sunnah mengontok. Tidak ada larangan atau fatwa dari ulama. Perlu difahami bahwasanya kita punya kaidah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong-menolong di atas apa? Di atas dosa dan kemaksiatan. Soal memproduksi jilbab atau jubah yang itu diharamkan oleh Allah, taruhlah begitu, apakah itu bukan ta'awun al-ismi wal udwan? Ini pertanyaan yang saya tanyakan kepada si penanya. Kemudian yang kedua, dengan alasan daripada dia enggak jilbaban, mendikan jilbaban kan gitu. Pertanyaan saya tak balik pertanyaan. Taruhlah dia jilbaban, tapi kan dia tetap berdosa kan? Ya kan? Cuma dosanya mungkin lebih, tapi kan tetap berdosa kan? Nah, pertanyaan ini berarti si penanya ini itu berarti apa? Tetap mengakui itu berdosa, cuma daripada kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, tetap dia dianggap berdosa, cuma daripada telanjang mendingan apa? Tapi kan tetap berdosa. Kan gitu. Nah, kedua, produsen tidak berdosa karena dosa itu ditanggung oleh pembuat. Kalau gitu, akan hancur dalil wala ta'awun ala ismi wal waluduan. Kan enggak boleh ta'awun tolong-menolong, kan enggak boleh. Kaidah al-wasailah ahkamul maqasid. Kan wasilah, wasilah untuk suatu hoya, suatu tujuan. Wasilah kan enggak ikut apa-apa, tapi kan masuk ke tujuan. Ya kan? Masuk ke tujuan. Masa hukumnya sama? Jadi produsen tetap berdosa kalau memang apa? Membuat hal-hal yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak ada dalil khusus dari Quran dan Sunnah, dalil terbagi dua, ada am dan ada khos. Ibnu Qayyim membantah kepada orang yang mengatakan bahwasanya semua perkara kalau kita cari dalil khusus enggak mungkin ada. Enggak mungkin ada. Maka kita akan terkena ayat inna al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati dan seterusnya. Agama telah sempurna. Kesempurnaan agama dengan tiga atau dua cara. Pertama dengan dalil khas, yang kedua dengan dalil am, ketiga dengan qaid-qaid yang diambil dari Quran dan Sunnah. Nah, jadi kalau meminta dalil secara khusus, taulah itu enggak ada, apakah enggak ada dalil yang am tentang itu? Tidak ada larangan atau fatwa dari ulama Al-Qur'an apa namanya fatwa atau tidak adanya imam kita tahu, imam kita enggak tahu. Mungkin aja kita enggak tahu. Karena keterbatasan kita membaca kitab. Penukilan tidak ada larangan itu bukan hujah. Satu, imam karena kita terbatas dalam membaca karena sepengetahuan kita itu kurang. Ataulah andai kata tidak ada. Apakah tidak adanya fatwa mengharuskan itu adalah halal? Ya kan? Masih banyak hal yang butuh direnungkan. Perlu difahami lagi. Jadi kesimpulannya apa? Pertanyaan ini memang sering ditanyakan oleh santri juga berkaitan dengan ini. Ya, sepanjang kita baca beberapa qawaid dan fawaidnya ulama, ya kami condong dijauhi. Tidak membuat produsen yang gini ini insyaallah lebih berkah. Lebih berkah. Dan mungkin akan ditabrakkan dengan yang lain. Ya kan? Tapi kita bilang lebih baiknya dan lebih bagusnya menjauhi yang demikian ini. Karena ini bagaimanapun tetap dikategorikan apa? Apa? Tolong-menolong untuk dia berhias. Dan kita ingat, bisa jadi orang itu telanjang, hanya katoan, itu lebih ringan daripada dia pakai baju yang berbunga, lebih apa? Lebih menarik. Kalau lihat mungkin kalau telanjang ya ketorong ngono tok wae, ngono kan ngono tok wae. Tapi kalau ono hiasan itu tambah luwe. Terkadang lebih menarik. Gimana kalau lebih menarik lagi? Ya ini kan pertanyaan yang butuh di lebih lanjut ini ya. Nah. Ini yang kita tahu warakallahu fikum. Apakah ada tuntunannya belajar untuk memperoleh mukjizat? Dengan mukjizat itu digunakan untuk mengobati dan bela diri ketika dalam keadaan tersesat atau terancam. Barakallahu fikum. Perlu difahami Pak, mukjizat itu Allah berikan untuk para nabi. Jadi mungkin yang dimaksud itu karomah ngono wae ya. Karomah itu bisa didapat dengan ketaatan, Pak, enggak usah mencari. Bedanya sihir dengan mujizat, bedanya sihir dengan karomah. Kalau disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Furqan Baina Awliya Syaitan dan Awliya Illah, sing jenenge karomah itu adalah didapatkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sihir enggak taat ke setan. Kedua, yang namanya karomah itu tidak bisa diadakan dengan sendirinya atau dengan niatnya. Anak mau begini, nanti begini. Gak bisa. Itu ujuk-ujuk ada. Ujuk-ujuk ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan sihir. Kalau sihir itu kan bisa didatangkan sesuai dengan kemauan orangnya. Lah, jadi pertanyaannya, ketika kita terdesak atau terancam, kita bisa pakai karomah itu. Wah, jangan-jangan pakai sihir ini, Pak. Ketika terdesak dan ketika terancam, kita mulai persiapan dari sekarang berbuat ketaatan. Yaqul Rasul alaihi salatu wasalam, ikhfadillah yakhfadka, jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Berkata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, menjaga Allah, Allah akan menjaga kamu, menjaga kamu dari dua keadaan, imma badanmu wa imma agamamu. Beliau memberikan contoh banyak. Di antaranya ada di kalangan para ulama salaf, ketika dalam posisi terdesak, Allah menjaga, Allah menyelamatkannya. Ketika itu ada harimau atau apa yang menerkam dia, Allah selamatkan dia dengan sendirinya. Karena dia apa? Menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ta'arraf ilallahi firraha'i ya'rifka fi syiddati. Kenalilah Allah ketika Anda lapang, Allah akan mengenali Anda ketika Anda posisi sempit. Itu keliru, kalau sempit ingat Allah, kalau lapang enggak ingat Allah ya. Keliru, Pak. Ta'arraf ilallahi firraha'i, hadis bin Abbas muttafaqun alaihi. Ta'arraf firraha'i, ta'arraf ilallahi firraha'i ya'rifka fi syiddati. Kenalilah Allah di saat engkau itu lapang, maka Allah akan mengenali Anda di saat engkau itu apa? Susah. Semua akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah. Alhamdulillah. Ini ada lagi? Ya, sampai sini dulu, Subhanakallah wa bihamdik, syadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.